Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira wa ladini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat sehat, begitu juga nikmat waktu senggang, yang dimana dua nikmat ini kata Nabi SAW itu sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nabi SAW itu pernah bersabda, ni'matani makbunun fiyah kathirun minan nas as-siha wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kata para ulama, jika dua nikmat ini terkumpul yaitu sehat dan sekaligus waktu luang, maka orang itu akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Mungkin main kartu, mungkin nonton film, ya, mungkin jalan-jalan ke pantai, ya, istilahnya adalah cuci mata, ya, cuci mata, lihat pandangan, orang buka urat, dan seterusnya. Dua nikmat ini terkumpul itu bahaya sekali. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita diberikan waktu luang sehingga kita bisa datang ke masjid ini. Kita diberikan kesehatan juga sehingga kita bisa melangkah kaki kita ke masjid yang mulia ini. Karena nikmat yang diarahkan, nikmat yang dimanfaatkan pada jalan yang benar, itulah orang yang dikatakan mensyukuri nikmat. Dia mensyukurinya dengan hatinya, dia akui itu nikmat Allah. Dia mensyukurinya dengan lisannya, bahwasanya ini adalah nikmat Allah. Kemudian dia mengakuinya juga dengan, dia buktikan dengan anggota badannya, dia manfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan maksiat, ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu para salaf itu pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuballighu ilallahi azza wa jalla la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya nikmat tersebut digunakan untuk maksiat, maka nikmat tersebut bukanlah nikmat namun jadi musibah. Ya, namun jadi apa? Musibah. Jadi sebaliknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah mudah-mudahan jadi bukti bahwasanya kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dengan kita itu rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang diberikan ini, mudah-mudahan semakin barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dengan diberikan rezeki yang barokah, kemudian diisi dengan hari-harinya diisi dengan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuntut ilmu dan ilmu tersebut itu diamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ya, kalau kesempatan yang lalu tentang pembahasan hukum apa kemarin yang terakhir kita bahas? Halal apa? Makanan yang halal, ya. Makanan yang haram. Kita ada makanan atau minuman yang haram yang kita bahas. Sekarang kita membahas tentang masalah dalam fikih muamalah, yaitu tentang seluk-beluk riba. Ya, tentang seluk-beluk riba. Di sini perlu kita membahas hal ini karena semakin merajalelanya itu riba di tengah-tengah kita, bahkan ini mungkin sudah dilegalkan dengan bentuk berbentuk lembaga dan seterusnya, perbankan dan seterusnya. Bahkan riba ini bukan hanya ada pada lembaga resmi. Orang yang miskin sekalipun, ya, bisa melakukan riba. Orang yang tinggal di kampung sekalipun bisa melakukan riba. Dia bisa jadi rentenir. Bisa seperti itu. Karena mungkin tidak mengenal halal apa saja yang termasuk dalam riba di dalamnya. Dan setiap orang itu punya kewajiban, setiap muslim itu punya kewajiban ya dia itu beribadah kepada Allah SWT melakukan ibadah wajib, dia harus awali dengan ilmu. Kemudian, dalam hal yang haram juga dia harus tahu mana saja hal-hal yang haram sehingga dia bisa menjauhinya. Oleh karena itu para ulama seringkali mengatakan, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal. Jadi kalau mau jualan, berilmu dulu. Mau pinjamkan uang, berilmu? Berilmu dulu. Mau makan? Berilmu dulu. Kemudian, dan amal. Ya, amal itu nanti jadi apa? Pengikutnya. Jadi jangan ketika kita sudah jualan, jualan ini sudah untung besar, baru tanya pada ulama, ini gimana hukumnya ini? Saya sudah dapat untung 10 juta seperti ini gimana? Ya, sudah dapat untung baru apa? Tanya. Sudah datang ke kubur, ya, minta-minta sama wali dalam kubur tadi, agungkan kubur bertanya, oh saya ini sudah datang ke kubur ini, sudah jauh-jauh buang biaya, ya, naik bis, capek-capek, datang kubur minta-minta. Gimana ini hukumnya? Harusnya kan kita bilang jawabnya gampang, mbok kalau pergi itu mbok tanya dulu. Tanya dulu, jangan langsung asal-asal pergi aja. Jualan ya tanya dulu. Ini boleh gak jualan kucing? Boleh gak jualan anjing? Iya kan, tanya dulu. Makanya sekali lagi apa? Ini selalu diperingatkan ya oleh ustaz-ustaz di sini juga. Bahwasanya setiap kita mau beramal apa saja, amal ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah, maka awali dulu dengan apa? Ilmu. Ingatkan saya, tanamkan pada diri kita awali dengan ilmu. Jadi bukan setelah ibadah baru nanti tanya. Saya itu tadi malam itu sholat 12 rakaat. Ini katanya kalau malam nisfu Sya'ban misalnya, ya saya harus banyak-banyak sholat ketika itu. Apa hukumnya? Ya, sudah sholat baru tanya apa hukumnya. Ya, kita boleh tanya, kenapa kamu melakukan sholat ketika malam nisfu Sya'ban? Apa dalilmu? Tahu keutamaannya? Atau cuma ikut-ikut aja? Atau Pak Kiai kasih wangsit? Atau Pak Dukun kasih ini wedangan kamu sholat ketika itu? Tanya dulu. Ada keutamaan atau tidak? Kalau tidak keutamaan, ya ngapain dilakukan? Makanya awali dengan, sekali lagi, awali dengan apa? Ilmu. Maka di sini nanti kita akan lihat, ini begitu bahayanya sekali apabila seorang itu berdagang, berdagang di sini, berdagang, namanya berdagang itu ada dua orang. Ada penjual, ada apa? Pembeli. Maka dua-duanya itu harus ilmu. Dan kita setiap hari itu pasti melakukan amalan ini, berdagang. Gak mungkin seorang itu hidup tanpa berdagang itu gak mungkin. Gak mungkin seorang itu tanpa membeli, atau dia itu jual barangnya itu gak mungkin mustahil. Maka setiap orang itu punya kewajiban untuk menguasai ilmu ini. Oleh karena itu, coba diperhatikan di sini. Ada beberapa perkataan ulama, lihat di artikelnya, di makalahnya. Ini bahaya orang yang ya yang masuk pasar atau melakukan jual beli tapi tidak punya ilmu sama sekali. Lihat, ada perkataan pertama dari As-Suki dan Ibnu Abi Bakar mengatakan bahwasanya Malik bin Anas, ini sahabat, itu mengatakan, "Falam ara syai'an asyarra min ar-riba anna Allah ta'ala azina fihi bil harb." Ini tentang bahaya riba, kata Malik bin Anas. Ya, dia terlebih dahulu membawakan perkataan bahwasanya aku tidaklah memandang sesuatu yang lebih jelek dari riba karena Allah Ta'ala itu menyatakan akan memerangi orang yang tidak mau meninggalkan sisa riba, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih." Maka ketahuilah, ya, atau izinkanlah bahwa Allah dan Rasulnya itu akan memerangi disebabkan orang itu yang meninggalkan sisa riba. Lalu Umar bin Khattab itu mengatakan di bawahnya, ini perkataan yang lainnya, ya, "La yattajir fi sukina illa man faqiya aklar riba." Ya, jangan berdagang di tempat kami. Artinya jangan masuk pasar. Kalau enggak punya ilmunya, kata Umar dulu kalau di zamannya, jangan masuk pasar dulu apa? Sebelum kalian tuh paham betul mengenai apa? Seluk beluk riba. Orang enggak paham riba tuh enggak boleh masuk pasar kalau di zaman Umar. Kalau kita tuh asal-asalan semuanya. Ya, mau orangnya bodoh sekalipun ya, mau orang yang pintar sekalipun masuk pasar semua. Jadi ada tindak penipuan di dalamnya, ada yang jual barang palsu, ya, ada yang jual barang itu asal-asalan, gak diilmui terlebih dahulu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, "Man ittajara qabla ayata faqaha irtabata fir riba, irtatama fir riba, irtatama summa irtatama summa irtatama." Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, dia gak paham hukum jual beli yang diterangkan oleh Islam, maka kata Ali bin Abi Thalib, dia pasti akan terjerumus dalam riba, dia akan terjerumus dalam riba, dia akan terjerumus dalam riba. Dia katakan sampai 3 kali. Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali kalau orang itu kalau dalam melakukan aktivitas jual beli tidak memahami hukumnya. Maka di sini ini bukan hanya untuk masalah kita memahami riba. Riba di sini bukan hanya untuk penjual pedagang, bukan, yang ada di pasar, bukan. Karena pembeli juga harus memahami, ya. Karena pembeli juga harus memahami. Bagaimana nanti akan dijelaskan tentang masalah riba ini sampai Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang jadi nasabahnya juga, ya, yang pinjam uang sama rentenir. Itu juga terlak nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, setelah itu kita langsung masuk pembahasan apa yang dimaksudkan dengan riba. Kita masuk terlebih dahulu dalam definisi riba itu secara bahasa artinya tambahan atau tumbuh atau subur. Pokoknya kata-kata yang mirip dengan tambahan. Makanya riba itu biasanya itu ada tambahannya. Orang yang melakukan muamalah riba itu biasanya ada apa? Tambahan. Nah, asal secara bahasa makna riba secara bahasa ini seperti dalam ayat surat Al-Had ayat 5 atau surat Fusilat ayat 39. Fa'iza anzalat alaihal ma'ahtazat warobat. Dan apabila kami turunkan air, yaitu turunkan hujan di atasnya, niscaya ia akan bertambah dan tumbuh subur. Robat di sini, dari kata robat. Ini dari kata riba. Maknanya di sini adalah tambah atau subur. Berarti berkembang. Riba juga sifatnya seperti itu. Bertambah atau berkembang. Semulanya 10 juta kita pinjam, karena kena riba, bisa jadi 15 juta. Berkembang, dan terus berkembang. Nah, secara bahasa, nah ini nanti definisinya akan lebih dijelaskan lebih luas nanti dalam masalah contoh-contoh, nanti biar mudah dipahami. Pokoknya dalam masalah riba di sini, lihat saja pengertian dari Ibnu Qudamah. Dia jelaskan singkat. Ibnu Qudamah itu mengatakan riba adalah aziyadah fi asya' makhsusah. Riba itu adalah tambahan. Sebagaimana makna bahasanya, ya? Makna bahasanya tambahan. Tambahan pada barang dagangan atau komoditi tertentu. Nanti ada dalam masalah utang itu ada dalam masalah barang-barang yang para ulama katakan 6 komoditi ribawi. Jadi ada pada barang-barang tertentu, tidak pada semua barang. Lalu kita lihat selanjutnya apa hukum riba. Hukum riba tidak didudukan lagi, itu adalah haram. Dan ini menjadi ijma atau kesepakatan para ulama. Dan yang mengharamkannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 161, wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu, dan disebabkan mereka itu makan riba padahal sesungguhnya Allah telah melarang untuk memakan riba. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba. Di sini gunakan apa? La taqulur riba. Ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu makan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di sini katakan, la ta'kulu. Hukum asal larangan di sini ini adalah kalimat larangan. Hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya. Hukum asal larangan, kata para ulama itu haram. Lalu di sini ada kata, ada apa mudha'afa. Dengan berlipat ganda, berarti kalau sedikit saja saya ambil untung 50 perak aja, boleh enggak? Jawabannya enggak. Di sini enggak bisa dipahami, kalau sedikit itu boleh. Di sini cuma ibarat saja berlipat ganda, tapi sedikit juga tetap haram. Itu juga Allah SWT berfirman tentang haramnya riba. Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli itu boleh. Namun nama Allah itu mengharamkan riba. Riba itu haram. Begitu juga dikatakan dalam hadis yang lainnya, riba ini termasuk dalam 7 dosa besar. Riba ini termasuk dalam 7 dosa besar. Namun dosa besar itu bukan hanya 7. Ya, dosa besar itu bukan hanya 7. 7 di sini cuma penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Masih ada dalil yang lainnya yang menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti misalnya disebutkan dosa itu dengan kata kufur, ya. Misalnya si babul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, ya, mencela seorang muslim itu adalah fusukun, perbuatan fasik, dan membunuhnya itu adalah kufrun, adalah suatu bentuk kekufuran. Ini bukan menunjukkan kafir, namun menunjukkan ini dosa besar. Ditipati dosa tersebut dengan nama kufur. Nah, lihat tujuh dosa besar ini Nabi SAW ketika ditanya, ya, ketika menyebutkan istani busaba al-mubiqat, jauhilah tujuh dosa besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya, wa mahunna, apa saja wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW itu merinci, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat syirik kepada Allah. Ini dosa besar. Bahkan perbuatan syirik itu lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Orang yang memakai, ya, memakai jimat, memakai raja, memakai azimat, ya, kemudian memakai pelet. Pokoknya di antara tujuan pakai jimat tadi untuk melariskan dagangan, ya. Pakai pelet tuh biar istri tuh makin lengket kayak perangko, ya. Memakai jimat-jimat yang lainnya itu biar anti dibacok, ya, biar enggak bisa dibunuh, ya. Dan seterusnya, biar enggak mempan, senjata-senjata tajam, mau ditembak polisi juga lagi nyolong tuh enggak mati. Ya, pakai jimat, ya. Ini termasuk dalam perbuatan syirik, bahkan ini lebih besar daripada dosa besar karena ada ketergantungan hati seorang itu kepada benda-benda tadi. Ya. Namun kalau dia itu hatinya itu menyatakan bahwa yang mendatangkan manfaat itu adalah benda-benda tadi, jimat tadi, ini jatuh syirik akbar. Kalau nyatakan cuma sebagai sebab saja, ini enggak sampai syirik. Ini enggak sampai syirik akbar. Namun masuk syirik asghar, tapi tetap masuk dosa besar yang paling besar. Karena masuk syirik. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ya. Karena biasanya sihir, ya, ini di dalamnya terdapat bentuk-bentuk kekufuran, bahkan ya membuat tukang sihir tersebut itu jadi murtad. Karena kadang dia itu istiadah kepada, meminta tolong kepada jin. Ya, sampai harus melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ adalah bentuk penghinaan dirinya, sampai merendahkan dirinya sendiri atau sampai merendahkan Al-Qur'an, ya, dia perlu memotong Al-Qur'an kemudian ya dikasih jimat-jimat dalamnya, dikasih darah, ditulis darah dalam Al-Qur'an tersebut kemudian disimpan atau dibuang di selokan, kemudian sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina agamanya sendiri. Lalu datang jin yang akan menolongnya. Nah, itu dalam sihir, sini masuk dosa besar, bahkan bentuk kekufuran juga. Karena ada dalamnya itu ada bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, waqtlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh jiwa kecuali kalau membunuhnya membunuh jiwa yang Allah SWT itu haramkan kecuali dengan cara yang benar. Kalau hukum qisas, kalau dia itu melakukan kesalahan, ya boleh. Ya, dia itu dibunuh. Namun asalnya adalah seorang muslim tidak boleh dilangkahi. Kemudian berikutnya lagi adalah di sini yang kita bahas, yaitu aklur riba. Makan riba ini termasuk dosa besar. Kemudian waqul malil yatim, memakan harta anak yatim, lalu watawali yauman zakhfi, menjadi seorang pengecut, ya, ketika sedang berjihad kemudian lari dari medan perang. Kemudian yang terakhir adalah waqul muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita yang menjaga kehormatannya, wanita beriman, dituduh berzina. Menuduhnya saja ini sudah termasuk dosa besar. Lalu dalam hadis yang lainnya lagi dikatakan tentang orang yang makan riba, ya, dan orang-orang yang turut serta dalam segala transaksi riba itu semua kena dosa, bahkan kena laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, la ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawa. Yaitu Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, rentenirnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang menyerahkan riba, nasabahnya juga kena laknat. Kemudian yang ketiga, pencatat riba, yang jadi sekretarisnya, yang tukang catat ini loh, yang transaksinya itu kayak gini. Dia utang sekian, nanti kalau kembalikan itu sekian. Yang mencatat kena laknat. Kemudian dan dua orang saksi, yang turut dalam transaksi riba tadi, juga kena laknat, kata Nabi SAW. Hum sawa, semuanya tadi itu sama. Itu sama dalam apa? Sama-sama melakukannya haram. Namun mungkin dalam tingkatan dosa itu berbeda-beda, tapi sama-sama mereka itu melakukan perbuatan yang haram. Nah, itu hukum riba intinya di sini adalah sesuatu yang disepakati haramnya. Adapun bahaya riba, ini dosa riba ini dijelaskan lagi dalam hadis-hadis yang lainnya tentang bahayanya. Selain tadi kena laknat, kemudian dalam hadis-hadis yang lainnya lagi ada keterangan tentang masalah riba. Yaitu dampak riba yang begitu mengerikan. Yang pertama, makan riba itu lebih buruk dosanya dari perbuatan zina. Kata Nabi SAW, dirhamu riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa salasina zaniyah. satu dirham saja ya, satu dirham. Gak banyak ini, satu dirham. Yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba, sedangkan dia itu mengetahuinya, maka itu lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Jadi lebih parah. Dalam hadis yang lainnya lagi, dosa memakan riba itu seperti dosa seorang yang menjinai ibu kandungnya sendiri. Sehingga Nabi SAW itu katakan, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Ya, riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mislu ayyankiha rajul ummahu wa an arbar riba irdur rajulil muslim. Riba pintu yang paling ringan dari 73 pintu tadi itu adalah, ya, pintu riba yang paling ringan itu adalah seperti dosanya seperti seseorang menikahi ibu kandungnya sendiri. Menikahi di sini maksudnya apa? Berzina. Karena enggak boleh seorang itu menikahi ibu kandungnya sendiri, itu namanya zina. Lalu Nabi SAW katakan pintu riba yang paling parah itu jika seorang itu melanggar kehormatan seorang muslim. Lalu yang terakhir ini yang kami sebutkan, yang ketiga, dampak riba itu adalah, dengan kata Nabi SAW, ini bisa memberikan dampak kepada lingkungan, kepada masyarakat. Yaitu Nabi SAW katakan, iza zuhara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Jika telah nampak zina, sekarang sudah nampak zina apa belum? Makin mudah kan kalau punya HP kan? Direkam ya kan? Mau trik-triknya semuanya direkam di situ. Ya padahal belum nikah, sudah masuk video, sudah masuk YouTube, oh, semua orang lihat sekarang. Itu seakan-akan itu orang zina akhirnya kayak di jalan-jalan. Nah, jika telah nampak zina, kemudian telah menyebar riba di koryatin di suatu negeri, maka itu sama saja kata Nabi SAW, orang-orang itu telah menghalalkan dirinya sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sering terjadinya musibah, sering terjadinya bencana, ada tsunami, ada gempa bumi, ya, itu boleh jadi disebabkan karena dosa. Zina itu menyebar luas, begitu juga dengan riba. Maka kita harus introspeksi diri di sini. Maka tugas kita di belajar selain memperbaiki diri kita juga harus memperbaiki masyarakat kita supaya memahami hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala itu haramkan. Nah, setelah kita mengetahui hal ini tentang masalah riba, riba itu nanti begitu luas. Bahkan riba itu bukan dalam masalah utang piutang saja. Karena nanti di sini riba nanti kami rinci di sini terbagi menjadi beberapa macam, beberapa jenis. Yang kesemuanya itu termasuk riba. Maka di sini kita perlu memahami macam-macam riba di sini. Kita lihat riba itu nanti ada 3 macam. Namun sebenarnya bisa digolongkan jadi 2. Tapi ada penjelasan rinci menjadi 3 yang lebih lengkap. Yang pertama, riba yang pertama adalah yang disebut dengan riba fadl. Kemudian riba yang kedua yang disebut dengan riba nasi'ah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan riba qard. Riba fadl ke riba karena penambahan. Riba nasi'ah itu karena adanya penundaan. Kemudian riba qard itu dalam masalah utang piutang. Nah, riba yang pertama ini yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Ini riba fadl, ini adalah riba karena penambahan yang terjadi pada 6 barak atau 6 komoditi ribawi. Apa saja 6 komoditi ribawi? Silakan diingat atau dicatat 6 komoditi ribawi. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum halus, yang keempat gandum kasar, yang kelima kurma, yang keenam garam. Riba fadl ini terjadi. Ketika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, garam ditukar dengan garam, itu ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Ini bisa terjadi ketika kita menukar benda yang sejenis tadi, emas dengan emas tadi, ketika ya terjadi beda kualitas. Ini emas yang lama, ingin tukar dengan emas yang baru. Maka logika di pasaran, ya harus lebih dong. Wong saya tukar emas saya yang lama 18 karat, saya ingin beli emas yang baru 24 karat. Emas 18 karat harus apa? Lebih banyak. Maka kalau ini dibarter langsung dengan jumlah atau takaran yang berbeda tidak sama, ini masuk riba fadl. Ini yang disebutkan dalam hadis, az-zahab bizahab wal fidda bil fidda wal bur bil bur wal sya'ir bis sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh mislan bi mislin yadan bi yadin. Emas kalau mau ditukar dengan emas, dibarter dengan emas, atau perak ingin dibarter dengan perak, atau bur dibarter dengan bur, gandum dibarter dengan gandum, yang kesair jenis gandum yang lainnya, ini gandum kasar, gandum halus, ingin ditukar dengan gandum yang lainnya, atau tamar, kurma ditukar dengan kurma, atau garam ingin ditukar dengan garam, maka syarat ini ingat, mislan bi mislin ya dan biadin, jumlah dan takarannya itu harus sama, ya, kemudian ya dan biadin apa? Harus tunai, cash. Tidak boleh ada utang di sini. Contoh yang terjadi, gelang emas dan emas yang ditukar tidak tunai di sini contohnya. Ini biasa yang terjadi dalam jual beli emas secara online. Dia pesan harga emas, dia punya emas. Emasnya mungkin tidak pernah dia pegang juga, masih di dunia hayalan. Tapi dia pernah beli emas di situ, kemudian dia punya emas di sini. Ternyata ketika emas itu harga naik, dia jual. Dapat untung kan? Dapat untung. Nah, ketika ini antara ya atau dia tukar emas dengan emas ketika itu, karena kita di sini masih membahas emas dan emas ketika itu, ya dia tukar, sini tidak terjadi ya penukaran secara langsung secara cash karena tidak berada dalam satu majelis. Syaratnya harus apa? Mislan bi mislin ya dan biadin, harus sama jumlah dan takarannya, kemudian harus tunai. Kalau secara online nggak bisa, ya secara online tidak bisa. Karena tidak ada di situ memenuhi syarat yang kedua yaitu ya dan biadin. Kemudian Nabi SAW katakan, faman zada aw stazada faqad arbal al-akhizu wal mu'ti fihi sawa. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, ya, tukar emas 18 karat dengan 24 karat dia minta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya itu sama-sama terjatuh dalam dosa. Jadi kalau mau tukar emas yang lama, jual emas yang lamanya dulu. Dapat uangnya, kemudian apa? Beli yang baru. Ini bukan tukar emas dan emas. Saya tukar emas dan uang. Kalau tukar emas dan uang, gak masalah. Ya? Gak masalah sini, gak dia ada syarat jumlah harus sama, gak masalah. Tapi harus tetap tunai. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan yang sama. Intinya sini riba fadl terjadi pada 6 komoditi tadi. Ya. Terjadi pada 6 komoditi tadi. Ya. Yaitu sesama jenis. Sesama jenis emas dan emas atau perak dan perak. Kemudian ada jumlah yang berlebih. Paham ya riba fadl ya? Nah, nanti semisalnya nanti saya akan jelaskan selainnya. Semisalnya, untuk 6 komoditi tadi para ulama itu jelaskan lebih luas. Ternyata tidak dibatasi 6 komoditi saja, tapi mereka lihat sebabnya kenapa atau ilahnya kenapa itu masuk 6 komoditi tadi. Maka para ulama itu katakan emas dan perak ini dikelompokkan jadi satu, kemudian gandum halus, gandum kasar, garam, kemudian kurma ini jadikan satu. Emas dan perak ini nanti dimisalkan dengan segala sesuatu yang berupa alat tukar dalam jual beli. Berarti yang termasuk alat tukar sini adalah uang. Berarti uang di sini masuk. Jadi tidak boleh. Ya, seorang misalnya pas lebaran ingin dapat uang pecahan kan? Kan biasanya kalau mau lebaran kan ingin bagi apa istilahnya? Ampau ya. Ampau. Jadi butuh uang-uang kecil. Gak mungkin masa kasih anak kecil kok kasih 100 ribu ya kan? Uang biasanya dapat 1000 itu sudah senang dia beli permen ya kan? Maka cari pecahan kecil. Yang biasanya mau ditukar 10 ribu. Ya. Ditukar dengan apa? 1000 yang pecahan. Kadang disedikitkan ya kan? Sudah sampai mungkin 10 ribu tukar dengan 9 ribu saja. Sini jumlahnya tidak sama. Ini termasuk dikategorikan ini masuk riba fadl juga. Karena ini termasuk alat tukar. Begitu juga kalau mau tukar real juga sama. Mau tukar real dengan real. Ya itu harus apa? Harus sama jumlahnya. Nanti kalau mata uangnya beda nanti ada penjelasannya sendiri. Nah. Kemudian kurma, lalu garam, lalu gandum tadi ini digolongkan. Ya ini beda pendapat di antara para ulama. Intinya di sini adalah ini digolongkan pada bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Ya, bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Jadi misalnya beras, ya masuk dalam hal ini. Beras kalau mau ditukar dengan beras rojo lele, mau ditukar dengan beras bulog yang lebih jelek, ya, maka harus apa? Mau dibarter langsung, harus jumlahnya itu sama. Ya, kiloannya itu harus sama. Maka kalau mau tukar seperti itu, gak boleh langsung. Namun apa? Ya, biar ini jual dulu yang jelek tadi. Pengen dapat, ya, masa saya bawakan beras bulog terus, ya. Saya jual dulu ini beras bulognya. Dapat uang, lalu beli apa? Beras rojo lele. Gak boleh juga tukar tambah di situ. Maksudnya, langsung tukar, lalu saya nanti tambah. Ya, saya tukar langsung, nanti kurangnya saya tambah. Gak boleh juga. Pokoknya harus jual dulu. Pokoknya dapat uang dulu istilahnya. Dapat uang dulu, baru setelah itu beli beras yang kualitas bagus. Kalau tidak terjerumus dalam riba tadi. Karena adanya tambahan. Nah, kemudian yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah ini adalah masih sama riba dalam komoditi ribawi tadi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu karena ada penundaan. Tadi kita tukar emas dan emas ya. Tukar emas dan emas. Tadi emas dikatakan mislan bi mislin, ya dan biadin. Syaratnya harus cash tunai. Ya, syaratnya harus cash atau tunai. Ketika salah satunya itu telat, ketika salah satunya terlambat, kita tukar emas yang bagus tadi, tukar dengan emas yang jelek, ya, dia katakan nanti emasnya, ya, saya nanti kasih yang jelek ini nanti besok saja ya. Gak bisa hari ini. Tapi kamu jelas kasih saya dulu emas yang bagus tadi. Ini gak boleh. Ini masuk dalam riba nasiah. Namun riba nasiah ini bisa dikembangkan luas. Namun terlebih dahulu kita harus pahami pembagian tadi 6 kelompok 6 komoditi ribawi tadi. Perhatikan, 6 komoditi ribawi tadi itu dibagi dulu. Kita bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu alat tukar jual beli. Tadi alat tukar jual beli apa tadi? Emas dan perak. Kemudian kelompok 2, ini yang tadi bahan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Yang bisa ditakar atau ditimbang di kilo. Ini termasuk garam, kurma, gandum kasar, gandum halus. Ini masuk kelompok 2. Aturannya di sini ada beberapa aturan. Di sini ada 3 aturan yang perlu diperhatikan. Aturan pertama, jika kita ingin menukar yang sesama jenis, masih satu kelompok ya, tapi sesama jenis ini. Artinya, emas ditukar dengan emas. Ini satu jenis, saya sebut satu jenis. Maka syaratnya ada 2. Tukar emas dan emas, syaratnya ada 2. Yaitu apa? Yang pertama, jumlah dan takarannya harus sama. Yang kedua, harus cash. Kemudian, masih satu kelompok. Masih satu kelompok, tetapi beda jenis. Ya, beda jenis. Bukan emas dan emas lagi, namun emas ditukar dengan perak. Atau emas ditukar dengan mata uang. Artinya beli emas berarti kan? Emas ditukar dengan mata uang. Atau perak ditukar dengan mata uang. Ini masih satu kelompok ya. Atau mungkin garam ditukar dengan gandum. Kurma ditukar dengan gandum. Masih satu kelompok. Namun beda aja jenis, maka syaratnya cuma satu. Yaitu harus cash, harus tunai. Di satu majelis. Gak bisa lewat online. Ya, gak bisa lewat online. Maka dari sini, kalau kita beli tadi ya, beli emas. Ya, beli emas secara online tidak boleh, tidak dibolehkan. Karena apa? Tidak memenuhi syarat ini. Yaitu harus cash. Ya, yaitu harus cash. Dia tidak memenuhi syarat ini. Begitu juga tidak boleh ada jual beli emas secara kredit. Paham? Aja ini ada kasus betul, ya. Kredit enggak boleh juga. Kenapa? Syaratnya harus cash. Uang ada, barang ada, emas ada, ditukar langsung tunai. Enggak boleh ada yang kredit. Paham ya? Kemudian yang ketiga, jika yang ditukar di sini adalah masih barang ribawi, namun sudah beda kelompok. Emas ditukar dengan kurma. Atau uang ditukar dengan kurma. Uang ditukar dengan garam. Uang ditukar dengan beras. Maka tidak ada syarat. Boleh beda takaran, beda jumlahnya. Boleh tidak tunai, tidak cash. Maka boleh utang beras. Ya, maka boleh utang kurma. Karena tidak ada syarat di sini. Ya, tidak ada syarat di sini. Sedangkan untuk barang-barang selain ribawi tidak ada masalah. Mau utang kredit motor ya boleh. Asalnya boleh. Yang kita bahas ini masih barang di ribawi. Paham di sini? Ya? Paham ya? Jadi ingat tadi ketentuan tadi ya. Pokoknya kalau satu jenis emas dan emas, syaratnya berapa? Dua. Yaitu harus apa? Cash dan sama. Kemudian yang kedua, emas satu kelompok tapi beda aja jenis. Syaratnya cuma satu, itu apa? Harus cash. Kemudian kalau beda kelompok, yang sudah beda kelompok, ini tidak ada syarat boleh tidak tunai ketika itu. Maka riba nasinya di sini terjadi tadi. Ya, ketika kita itu jual beli emas secara kredit. Ya, kita beli emas secara online. Ini tidak ada bentuk cashnya. Maka terjerumus dalam riba nasiah. Lalu yang ketiga, riba yang ketiga adalah yang disebut dengan riba qard. Riba yang ketiga di sini yang disebut dengan riba qard, yaitu riba dalam masalah utang piutang. Namun ini para ulama sebagian ulama masukin dalam riba nasiah. Riba qard ini terjadi, yaitu ketika seseorang meminjam uang, kemudian ketika pengembalian di situ ada tambahan. Ya, ketika ada pengembalian di situ ada tambahan. Kalau di masa jahiliyah terdahulu, penambahan ketika pinjam uang itu terjadi kalau ada keterlambatan. Jadi kalau kita pinjam uang sekarang jatuh tempo, misalnya bulan Maret di sini jatuh tempo, ya, kalau bayar tepat waktu nggak ada masalah. Dulu di masa jahiliyah. Namun kalau telat, baru nanti ada denda istilahnya. Kalau zaman sekarang itu denda, ya. Jadi kalau denda di sini ya masuk riba jahiliyah juga, ya. Namun kalau sekarang riba nasiah itu lebih parah lagi, riba yang dalam masalah utang piutang itu lebih parah lagi. Kenapa? Belum masuk jatuh tempo lagi sudah kena riba, ya toh? Jadi riba sekarang itu lebih parah daripada riba jahiliyah. Mau bayar tepat waktu tetap kena riba, sudah ada tambahan. Mau datang bayar telat lagi ada tambahan lagi lebih banyak lagi, ya lebih parah. Nah untuk kaidah ini perhatikan, para ulama memberikan kaidah, ya para ulama itu memberikan kaidah dalam masalah riba ini, ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, ada profit, ada keuntungan dalamnya, maka itu adalah riba. Keuntungan tersebut adalah riba. Atau dalam perkataan yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wa kullu qardin syarata fi ayyazidahu fahuwa haramun bi ghairi khilaf. Setiap utang piutang yang disyaratkan, jadi disyaratkan ya, artinya sudah ada kesepakatan atau mungkin itu sudah jadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Pokoknya kalau pinjam uang itu harus ada tambahan. Meskipun tidak ada hitam di atas putih, tapi masyarakat sudah tahu. Pokoknya kalau pinjam uang di tempat si pulang, pokoknya harus ada tambahan. Ya ini disyaratkan di awal. Ya, maka di sini katakan fahuwa haramun, itu adalah haram bi ghairi khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi tidak ada khilaf di sini, tidak ada khilaf dalamnya. Maka perlu diperhatikan di sini, kalau kita katakan tadi syaratnya itu dipersyaratkan di awal, maka kalau misalnya seseorang itu berbuat baik, dia sudah dipinjamin uang, kemudian atas kerelaan si peminjam sendiri dia beri tambahan. Sudah dipinjamin 2 juta, ya. Alhamdulillah sudah mau kembalikan, sudah bisa kembalikan karena sudah dibantu. Akhirnya datang bawa minuman, ya, bawa berbagai macam oleh-oleh lah untuk dia, sudah dibantu. Tanpa ada syarat. Maka seperti ini termasuk bentuk berbuat baik, tidak termasuk riba. Ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an samhan iza ba'a wa iza ashtara wa iza iqtada. Semoga Allah SWT itu merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika dia itu menjual, ketika dia itu membeli, dan ketika dia melunasi utangnya. Ketika dia menjual itu gimana? Ya, beri harga yang tidak terlalu menyusahkan si pembeli. Pembeli juga dia berbuat baik gimana? Ya, menolong si penjual lah. Jadi pertengahan. Jangan sampai pembeli katakan, wah kamu ini apa sama harga begini? Ya, tolong dia. Apalagi itu kalau muslim, apalagi muslim yang rajin sholat, yang jualan, bantu. Wah, cuma saya rugi sedikit aja ya, nggak apa-apa. Gitu juga di sini termasuk pujian bagi apa? Orang yang baik ketika apa? Mengembalikan utang. Itu berbuat baik seperti itu. Ya, dia karena sudah dibantu, ya, maka dia menolong saudara, dia memberikan oleh-oleh dan seterusnya tanpa dipersyaratkan di awal. Seperti ini bentuk ihsan, tidak ada masalah dalam masalah ini. Nah, lalu kenapa di sini bentuk pengambilan keuntungan dalam utang piutang itu jadi terlarang, jadi haram? Tambahan-tambahan tadi itu jadi haram karena perlu diingat dalam Islam transaksi itu dibagi menjadi dua. Dalam masalah muamalah transaksi dibagi dua. Yang pertama disebut dengan transaksi mu'awadat. Yang kedua disebut dengan transaksi tabarru'at. Tidak ada di situ ya. Mu'awadat ini adalah transaksi yang di dalamnya ingin cari untung. Ya, di dalamnya itu kita ingin cari untung. Maka bentuk jual beli ini termasuk. Bentuk ijaroh, sewa, sewa jasa, sewa tempat, sewa orang, ini juga termasuk. Cari untung. Ya, ini namanya transaksi apa tadi? Mu'awadat, ingat. Jadi mu'awadat itu boleh cari untung. Sedangkan transaksi kedua itu yang disebut dengan tabarru'at. Ya, yang disebut dengan tabarru'at. Tabarru'at di sini tujuannya itu tidak cari untung, namun ingin berbuat baik. Nah, ini diantara contohnya di sini adalah memberi hadiah. Hadiah itu pengin cari untung enggak? Pengin diganti enggak? Enggak. Kita beri hadiah secara cuma-cuma. Ini buat kamu. Enggak cari untung. Begitu juga termasuk dalamnya di sini adalah utang piutang. Ini adalah masuk transaksi tabarru'at yang di dalamnya ini hanya bersifat tolong-menolong, tidak untuk cari untung. Dan tidak bisa digabungkan dalam transaksi utang piutang. Itu untuk mengambil untung sekaligus tidak boleh. Karena ada hadis yang katakan, wa la yahillu salaf wa bai', tidak boleh atau tidak dihalalkan dua akad sekaligus itu tergabung, yaitu akad salaf utang piutang dan akad bai' jual beli. Kalau mau cari untung ya cari untung lewat jual beli, jual barang. Kalau mau utang ya utangi, jangan cari untung. Maka transaksi dua transaksi ini dibedakan. Sehingga karena ini masuk transaksi yang sifatnya itu tolong-menolong dalam masalah utang-piutang, jadi tidak diperkenankan cari untung. Jangan malah ingin membantu, kok ingin menjerumuskan lagi. Sudah ingin membantu si miskin, kok ingin menyengsarakan lagi. Tidak seperti itu. Ya, karena ini sifatnya tolong-menolong, sekali lagi tidak boleh ada keuntungan dalamnya. Dan meskipun juga sudah saling ridho juga, saling ridhonya ini tidak teranggap. Misalnya, nasabahnya itu katakannya saya rela diserahkan seperti ini, tidak teranggap. Karena ridho dalam ridho yang haram tidak dibolehkan. Sama seperti orang yang kita sudah sama-sama suka kan, kita berzina gak apa-apa. Dianggap gak seperti ini? Gak teranggap. Zina tetap zina, walaupun mau katakan saya sudah cinta mati kepada dia. Tetap itu apa namanya? Zina. Nah, kemudian sekarang kita melihat beberapa transaksi yang kami sebutkan di sini termasuk dalam masalah riba. Yang pertama, saya cuma sebutkan aja yang saya ketahui langsung ya. Dalam masalah, ada yang tahu tentang forex? Forex apa singkatannya? Foreign exchange. Apa yang terjadi dalamnya? Mata uang. Tunai atau enggak? Tunai atau online? Ini yang saya bahas nih, yang terjadi via online. Maka kalau koreksi yang terjadi via online, ini termasuk dalam riba. Karena tukar mata uang kan? Tukar mata uang, syaratnya tadi cuma satu ya. Harus apa? Cash. kalau mata uang ini berbeda. Kalau sejenis, ya, jumlahnya harus sama. Kemudian yang kedua, ya, ini yang terjadi dalam jual beli kredit lewat pihak ketiga atau dikenal dengan leasing. Bentuk leasing ini adalah seperti ini. Si pemohon itu datang kepada bank, saya ingin beli mobil, ya. Kemudian si bank ini katakan, kamu ingin beli secara tunai atau kredit lewat saya? Dia bilang, saya beli kredit. Oh, kalau kredit itu 150 juta. Ya. Kredit 150 juta, kalau tunai itu 100 juta. Ya. Kemudian pihak bank ini kemudian tanyakan langsung ke showroom atau kepada pihak dealer. Ini saya ingin membeli mobil. Ya. Ini ada pemohon saya mau beli mobil, saya ingin membeli, ya. Secara tunai dari bank langsung 100 juta. Ya. Dan dia sudah transfer, bank tadi sudah transfer uangnya kepada pihak showroom atau dealer. Lalu setelah itu dalam masalah pelunasan, ini bukan lagi jadi urusan pemohon tadi dengan showroom atau dealer. Nggak ada sangkut pautnya dengan showroom atau dealer. Nanti pelunasannya adalah dengan bank. Maka ini yang terjadi di sini, ya, yang terjadi di sini, sebenarnya hakikatnya ini bukan jual-beli. Hakikatnya di sini adalah pinjam-meminjam. Artinya di sini bank itu sebenarnya ingin pinjam uang, pinjamkan uang 100 juta, namun kembalikan berapa? 150 juta. Ada tambahan enggak di sini? Ada tambahan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang-piutang yang ada keuntungan dalamnya, maka itu adalah riba. Maka jual beli kredit semacam ini lewat pihak ketiga yang disebut dengan leasing seperti ini adalah tidak dibolehkan. Paham? Termasuk terapkan dalam jual beli motor sama. Terapkan dalam jual beli KPR rumah juga sama. Yang dibolehkan solusi yang bagus itu yang dikenal dengan murabahah. Murabahah itu sistemnya datang ke suatu lembaga, minta dia belikan rumah, ya, dan dia benar-benar sudah memiliki rumah tersebut. Ya. Dia benar-benar sudah membeli rumah tersebut, sudah jadi miliknya secara utuh. Dia sudah membeli, bukti dia sudah memilikinya, balik nama, sudah ada balik nama atas nama perusahaan saya. Langsung dia jual kepada si pemohon tadi. Ya, si pemohon tadi. Dan sudah tahu di sini. Antara si pemohon dan tadi pihak lembaga tadi sudah tahu. Bahwasanya kalau dia beli si bank, si lembaga tadi itu untung. Untungnya 50 juta, dia sudah tahu untung. Makanya disebut dengan murabahah. Murabahah itu dikata riba, untung. Artinya untungnya itu sudah diketahui. Ya, jadi pemiliknya itu sudah sekarang sudah. Jadi lembaga tadi bukan pemilik yang ini, yang buat rumah tadi bukan. Mungkin sudah jadi milik lembaga tadi. Ini disebut dengan murabahah dan ini dibolehkan. Kalau ada bentuk seperti ini yang dibolehkan. Kalau akalan-akalan seperti tadi yang terjadi lewat pihak ketiga, lewat bank perkreditan atau lewat bank sendiri, ya, ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, contoh yang lainnya lagi adalah yang terjadi dalam pegadaian. Pegadaian itu adalah kita istilahkan dengan istilah rahan. Rahan di sini adalah kita menjaminkan barang kita kepada orang yang meminjamkan uang. Nanti kalau seandainya utangnya itu tidak bisa dilunasi, maka dengan barang yang kita miliki ini, ya, nanti itu dijual untuk melunasi utang tersebut. Boleh jadi nanti ada sisa dari penjualan untuk melunasi utang tadi nanti kembali kepada si pemilik barang, ya. Boleh jadi itu semuanya sudah pas, ya, dengan utangannya tadi. Atau mungkin kurang, kalau kurang berarti harus ditambah. Nah, di sini keadaan yang terjadi adalah seperti misalnya gadai sawah. Ribanya itu adalah karena ingat pegadaian gadai di sini termasuk dalam masalah utang-piutang juga. Jadi tidak boleh ada barang gadai yang dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman. Si pemberi uang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali karena masuk kaidah umum dalam masalah utang-piutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi tidak boleh misalnya gadai sawah itu digadaikan kemudian yang peminjam uang, yang memberikan pinjaman itu katakan, saya selama setahun sampai utang lunas, saya manfaatkan sawah ini untuk digarap, nanti hasilnya nanti untuk saya. Ada untung nggak di sini? Untung. Termasuk untung dalam utang-utang nggak? Termasuk riba. Contoh lainnya lagi, dalam akad investasi atau mudoroba atau bagi hasil. Mudoroba itu asalnya, perlu diperhatikan, mudoroba itu artinya kita bagi hasil bersama. Hasil itu kadang ada dua. Bisa untung, bisa rugi. Asal yang dijelaskan dalam Islam, kalau untung dibagi sama-sama, rugi dibagi sama-sama. Jadi sama-sama senang, sama-sama sengsara lah. Karena apa di sini? Dalam mudharabah, ya, dalam mudharabah itu ada orang yang jadi pemilik modal. Ya, ada orang yang jadi pemilik modal. Pemilik modal ini, ya, dia itu cuma taruh uangnya saja, nanti ada yang kerjakan, ada yang jadi orang yang menjalankan usaha. Orang yang jalankan usaha tidak memiliki modal, dia tinggal jalankan usaha. Maka ketika untung, ya bagi sama-sama. Ketika rugi juga, si pelaku usaha tadi sudah merasa rugi, sudah capek, kemudian tidak ada untung sama sekali, maka ketika itu juga pemilik modal juga sama. Dia harus juga sama-sama menanggung rugi. Seandainya yang dia inginkan uangnya itu kembali, maka ini statusnya bukan jadi mudharabah. Karena kalau ingin uangnya kembali, ya, ketika itu, maka ini sama saja dia sebenarnya ingin pinjamkan uang. Niatannya ingin pinjamkan uang. Jadi kalau orang, ya, statusnya seperti ini, dia mudharabah tapi niatannya sendiri ingin pinjamkan uang, artinya ingin uangnya pokoknya kembali, mau untung mau rugi pokoknya harus kembali. Maka sebenarnya dia itu ingin pinjamkan uang, kemudian cari untung, maka niatannya dari sini sudah bisa dihukumi dia melakukan mudharabah yang keliru. Maka orang kalau ingin melakukan mudharabah tanam investasi harus niatannya harus benar. Kalau nanti terjadi untung, alhamdulillah bisa dibagi sama-sama. Kalau rugi, ya sudah syukur. Qadarullah wa masya'a fa'al. Sudah menjadi takdir Allah, sudah jadi kehendaknya, sudah. Terserahkan, kita sama-sama nanggung rugi bersama. Kemudian yang kita bahas terakhir, di sini adalah kiat agar terbebas dari riba. Tidak ada dalam makalah. Dalam masalah transfer uang di sini saya belum tahu transaksi yang terjadi dalam perbankan. Tetap syarat dalam masalah tukar-menukar, ini tetap masih berlaku. Artinya di sini, untuk masalah transfernya nggak ada masalah ya. Transfer nggak ada masalah. Yang jadi masalah di sini adalah, karena yang kita di sini memiliki uang real, ingin tukar dengan uang rupiah, maka cuma ini saja jadi masalah nanti. Ada tunai atau enggak? Artinya terjadi langsung enggak di situ? Maka sebagian ulama itu kalau yang terjadi di Bank Rojihi, ya, mereka seperti memberikan jaminan. Artinya sebelum dikirim, ya, uangnya itu sudah di atas nota itu sebenarnya sudah ditulis, ya, ini sudah dalam bentuk rupiah. Jadi rupiah yang kirim ke Indonesia, bukan realnya. Nah, makanya ini harus perlu diteliti, ya, seperti itu. Kalau di Rojihi insya Allah lebih aman, tapi saya belum tahu di tempat lain. Saya cuma dengar cerita seperti itu, tapi kalau di Rojihi insya Allah lebih aman seperti itu. Walau-walau kalau tempat lainnya. Ya, mungkin sebelumnya masuk tanya jawab dulu, gak apa-apa. Ya, nanti pakai mic itu. Tanya jawab dulu, sebelum nanti ada satu pembahasan lagi tentang kiat terjerumus dalam riba. Kiat agar terselamatkan dari riba. Yang lainnya monggo. Mau tanya tentang kita membeli itu, membeli buah-buahan itu, Pak. Untuk jangka berapa tahun gitu, boleh nggak? Misalnya gimana? Pohon itu membeli pohon. Untuk 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi kita beli sekarang? Buahnya, iya. Belum berbuah. Transaksinya sudah jadi sekarang, ya. Iya. Nanti panennya 4 tahun lagi gitu. Iya, 5 tahun, 4 tahun gitu. Itu tidak diperbolehkan karena di sini ada sistem yang ada goror di sini. Karena boleh jadi tanaman yang kita itu beli tadi mati tengah jalan atau boleh jadi memang hidup. Nah, jadi ada unsur spekulasi di sini. Dan Nabi Sallam itu katakan, ya, Nah Rasulullah anbail hasa wa anbail garar. Rasulullah itu melarang dari jual beli hasa. Hasa itu jual belinya itu bentuknya seperti ini, jual beli jahiliyah. Saya lempar batu ini, ya, sejauh lemparan saya itu jadi milikmu. Tanah ini jadi milikmu. Seharga 1.000 rial. Ya, kalau dilempar tenaganya cuma segitu ya sudah itu jadi milikmu. Kemudian Nabi Sallam katakan lagi selanjutnya, Nah Rasulullah anbail goror, melarang dari jual beli goror. Bentuknya di sini tadi, diantaranya seperti itu. Dan dalam hadis yang lainnya, Nabi Muhammad SAW itu melarang jual beli tanaman, ya, ya, yang belum berbuah secara sempurna, yang masih muda, ya. Kemudian nggak dipanen ketika itu. Kalau beli nangka muda, panen juga diambil ketika itu nggak ada masalah. Namun ngambilnya 4 tahun lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Nggak boleh diperbolehkan seperti itu. Nah, ini start. kalau masalah utang piutang, tadi kan contohnya kalau kita ngasihkan hadiah, sekarang kalau wujudnya berupa uang, gimana Ustaz? Masuk muskilah, nggak ada masalah. Sama dengan uang dengan barang, kita tambahkan lebih kan, 2 juta. Sudah dibantu ini kemarin saya tuh uang lagi butuh sekali, sudah dibuat seperti itu tambah 2.200.000, nggak ada masalah dengan uang juga. Ya, yang penting apa syaratnya sini? Tidak disyaratkan di awal, karena cuma tolong menolong tadi, ya. Dia cuma bantu, dia cuma berbuat baik. Ya, tidak ada masalah dengan uang juga enggak masalah, dengan makanan enggak masalah. Terus masalah pengkreditan. Tadi kalau dengan pihak ketiga kan enggak boleh. Pihak ketiga rinciannya pokoknya seperti tadi. Ya. Kalau boleh. Sekarang misalkan saya punya barang. Nah, saya kreditkan ke orang. Itu apakah boleh atau tidak, Ustaz? Boleh selama tidak ada denda ketika keterlambatan. Enggak ada, tapi ya, jelas saya untung. Ya, ya memang untung, ya harus untung. Iya. Yang penting begini, pasti kan ada, antum punya harga tunai, ada harga kredit ya. Kalau tunai 10 juta, kredit 12 juta. Pokoknya jelas, dia pilih kredit. Kalau pilih kredit 12 juta, ya berarti transaksinya di kredit terus. Selama tidak ada denda ketika terlambatan pembayaran, setiap kali cicilan, tidak ada masalah. Ya, jadi jual beli kredit itu asalnya boleh. Yang lain, yang di belakang ini dulu. Insya Allah kebagian semua, pelan-pelan aja. Assalamualaikum. Tujuan usaha adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dari mana keuntungan yang diperoleh bank tanpa riba? Kemudian bagaimana dan persyaratannya apa merubah bank konvensional menjadi bank syariah? Demikian. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang kita sebutkan di awal. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli dan riba itu jelas sekali berbeda. Jadi di sini tergantung niatan atau hakikat yang sebenarnya dalam transaksi yang terjadi. Ketika kita ingin jual barang, mau untung berapapun terserah kita, selama tidak ada ketentuan dari pemerintah, dari penguasa, ya. Selama itu tidak ada ketentuan sama sekali, boleh kita cari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam masalah jual beli tidak ada larangan untuk mencari untung. Paham? Yang terlarang di sini adalah yang kedua tadi, wa harrama riba. Allah SWT itu mengharamkan riba. Riba terjadi bukan terjadi dalam jual beli. Terjadi dalam hakikat sebenarnya itu adalah utang piutang. Jadi kalau transaksi sebenarnya kalau kita tinjau ulang itu adalah utang piutang. Meskipun dia katakan tadi pihak bank katakan saya jual sama kamu, tapi katanya itu adalah utang. Kalau kita lihat ilustrasi atau lihat deskripsi ceritanya, kita lihat itu adalah sebenarnya itu adalah utang piutang, maka tidak boleh sekali di dalamnya tidak boleh ada keuntungan. Jadi dilihat dari kita lihat dari transaksi yang dilakukan, ya. Jadi kalau itu jual beli boleh cari untung, kalau itu utang berutang tidak boleh sama sekali ada keuntungan. Kemudian yang kedua tadi tentang merubah bank konvensional menjadi bank syariah, ya, asalnya boleh dengan niatan yang benar. Ya ini memang niatan yang awalnya yang terjadi di Indonesia, namun kalau kita menilai sendiri, ya sebenarnya belum 100% itu menjadi bank syariah secara utuh. Bahkan hatta sampai bank yang ada di Saudi juga, para ulama katakan di sini juga. Seperti Bang Rohdi itu juga sebenarnya belum sampai 100% juga syariah. Namun sudah mendekati. Ya, sudah mendekati perlahan. Namun tentu saja ada kekurangan sana sini yang mesti kita kritik. Kritik ini artinya nasihat. Nasihat itu bukan kita itu jatuhkan, bukan. Bahkan ingin saudara kita itu menjadi baik. Sebagaimana kata Nabi SAW. Ya, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Artinya apa di sini? Yaitu ingin orang lain itu menjadi baik. Jadi kekurangan-kekurangan ada yang ada di bank syariah, ada di Indonesia. Ini dilihat dari satu sisi ada kekurangan di sana sini itu yang mesti kita luruskan, tapi itu sudah jadi niatan yang baik insyaallah, mudah-mudahan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sudah bagus, tapi apa? Tidak 100% sempurna, ada beberapa transaksi yang di sini belum memenuhi berjalan sesuai dengan syariat Islam dan perlu dikritik sana sini. Baik, seperti itu. Yang lainnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kendaraan itu apakah termasuk barang ribawi? Apa yang kendaraan. Kendaraan. Jadi apakah dia kena hukum riba kalau misalkan kita tukar tambah kendaraan? Ya, oke. Okay. Tukar tambah kendaraan tadi lihat ya. Tadi sudah ada 6 komoditi, kemudian misalkan dengan alat tukar jual beli, dimisalkan lagi dengan segala barang yang bahan makanan. Kendaraan bisa dimakan enggak? Enggak bisa ya, berarti tidak termasuk komoditi riba. Bisa di ini mungkin ya, bisa di kilo kalau di ini kan. Jadi kilo, tapi dia bukan bahan makanan. Ya, bukan bahan makanan, maka ketika kita ingin tukar tambah dalam jual beli motor, jual beli mobil, nggak ada masalah. Gimana? Saya pinjam uang 10 juta sama orang tua. Rencananya dibayar 2 juta per bulan. Di akhir pembayaran, saya lebihkan 5 juta. Disyaratkan di awal enggak? Enggak disyaratkan. Itu berarti masih. Tapi niatan saya adalah membalas budi kebaikan orang tua. Iya, itu termasuk dalam hadis Nabi SAW tadi. Rahimallahu imra'an, samhan iza ba'a wa iza star wa iza qadoh. Semoga Allah SWT merahmati seorang yang dia itu berbuat baik ketika dia itu menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia melunasi utangnya. Maka moga Allah SWT juga merahmati bapak karena telah berbuat baik dalam masalah tersebut. Ini termasuk dalam hadis tersebut, insya Allah. Yang lainnya. Mic-nya. Nah, itu sama. Ya, monggo. Ini masalah gadai sawah, Ustaz. Ada tetangga menggadaikan sawah pada saya. Tapi dia ingin memanfaatkan sawahnya itu. Menggarap gitu. Bagaimana itu? Jadi bapak pinjamin uang? Iya, saya pinjam uang dia. Gadai sawah dia sama saya. Tapi dia ingin memanfaatkan sawah itu. Iya, enggak masalah. Selama bapak harus, artinya di sini, barang yang digadaikan itu sebenarnya harus dipegang oleh si pemberi pinjaman. Jadi bapak mungkin minta dari dia ada bukti sertifikat atau tidak, gitu, saya pegang sertifikatnya. Kamu kelola juga nggak apa-apa, saya nggak ambil untung dari situ. Saya cuma bukti sertifikat kepemilikan dia terhadap tanah tersebut. Itu yang jadi jaminan, ya. Karena kalau cuma sekedar omongan saja, nanti cuma omongan, nanti nggak lunas-lunasi seperti itu. Cuman katanya hasilnya bagi dua gitu, Tad. Oh, hasilnya nggak boleh bagi dua. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Bukan. Ya, bukan saya, Tad. Tapi yang punya sawah. Yang punya sawah yang menjadi. Yang menjadi. Kayak pertanyaannya diselesaikan dulu ya. Nggak boleh bagi dua. Nggak boleh. Hasilnya bukan untuk dia. Oh. Ya. Hasilnya punya untuk dia. Antum nggak boleh cari untung sama sekali ketika itu. Yang lainnya? Kebaikan dia. Selama tidak ada syarat, nggak masalah. Oh, sama-sama. Mungkin ini yang pinjam uang tadi. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang tabungan. Saya selama ini menabung untuk anak saya, masa depan anak saya. Selama sekian tahun lah gitu. Nanti di saat di waktu nanti kita mau ngambil uang tabungan tersebut, ada lebihnya. Apakah itu termasuk uang riba apa? Hey. Maka yang pertama dulu saya jelaskan tentang hukum menabung di bank, boleh atau tidak. Ya, kita sudah tahu jelaskan tadi ya, bank ya intinya ya dalam terjadi riba di sana sini. Maka perlu diingat ada hukum, kita perlu rinci menjadi dua. Yang pertama, jika niatannya untuk sekedar menyimpan uang di bank, tidak ingin untuk mencari riba, maka seperti ini dibolehkan. Ya, artinya kalau dia tidak ingin mencari riba di sini apa? Kalau ada tambahan di situ, ya. Nanti silakan lihat di buku tabungan, ada tambahan 1.000 tiap bulannya, 2.000 tiap bulannya. Nah, itu di akumulasi, kemudian nanti itu dikeluarkan. Disalurkan kepada fasilitas-fasilitas umum. Ya, ada yang bangun jalan. Kita boleh-boleh ambil yang uang lebih tersebut, nanti uang. Iya, itu uang milik antum. Yang lebihnya dari bank yang kasih, itu riba. Bunga tadi itu adalah riba. Enggak, iya, maksud saya, Pak Ustaz. Uang lebih tersebut berarti uang riba. Nanti apa yang harus saya lakukan untuk dari uang riba? Ambil uang riba tersebut, dipisahin dari uang milik antum, ya. Kemudian diakumulasi semuanya dari bulan-bulan mungkin ya. Diambil semuanya, ya. Kemudian itu nanti, misalnya kalau di total semua 50.000, 50.000 itu serahkan kepada orang lain ya untuk kepentingan dia, ya. Tidak boleh antum salurkan, dan itu bukan namanya sedekah. Cuma ingin membebaskan diri dari riba. Kemudian yang tercela kalau yang kedua, yang menabung di bank niatannya untuk cari riba, dia tanam deposit untuk cari untung dapat bunga besar, ya. Kalau dia simpan uang di bank tujuannya seperti ini, berarti ini sudah dari niatannya sendiri sudah keliru, dan Allah Nabi SAW itu katakan innamal a'malu binniyat. Setiap orang tergantung nih niatnya, dia itu keliru. Karena apa? Dia niatannya sudah ingin cari riba, cari bunga di dalamnya. Jadi tidak boleh seperti ini. Jadi kita cuma sekedar taruh uang di bank saja, ingin uang kita itu aman, ya. Namun kalau lebih bagusnya, misalnya kita dapat gaji dari pemerintah misalnya, ditransfer lewat bank, bagusnya itu segera diambil. Ya, bagusnya itu segera diambil, jangan ditahan lama-lama di situ kalau memungkinkan. Ya kalau menginginkan seperti itu, kalau takut ya uangnya disimpan di rumah, taruh di bank, tapi ribanya ini perlu diperhatikan, harus dikeluarkan dan tidak boleh sama sekali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Jadi menabung di bank itu ada dua niatan tadi ya. Kalau ingin cari riba haram, kalau tidak ingin cari riba cuma taruh uang saja dan dia nanti membersihkan ribanya, maka ini dibolehkan. Dan ini mudah-mudahan termasuk dalam perkara darurat. Yang ini dulu yang belum. Mau nanya Pak Ustadz, biasanya kan kalau orang mau utang kan pastinya dia memang sangat membutuhkan ya. Di sini tadi kita lihat bahwa yang memberi juga termasuk riba, yang meminjam juga riba. Nasabahnya juga riba. Iya. Memakan riba. Sekarang kalau selama dia dalam keadaan sangat membutuhkan, kemudian nyari pinjaman yang sesuai yang syariah, yang enggak riba itu enggak ada, terus akhirnya dia kepepet mengambil yang ada ribanya itu, apakah dia juga termasuk riba juga atau bagaimana ya, seperti itu? Terima kasih. Yang jelas di sini tingkatan dia sama-sama itu melakukan yang haram, nasabah maupun rentenirnya maupun sekretarisnya maupun dua saksi tadi itu sama-sama melakukannya yang haram. Nabi SAW katakan tadi pun sawa, semuanya itu adalah sama, itu sama-sama melakukannya yang haram. Maka di sini adalah jalan keluarnya sebenarnya di sini nanti akan saya jelaskan tentang agar tidak terjerumus dalam riba. Sebenarnya di antara kuncinya di sini adalah kapan kita itu dikatakan darurat pinjam uang di bank. Apakah karena cuma ingin beli motor padahal masih bisa nyewa, padahal masih bisa numpang orang, padahal masih bisa melakukannya dengan cara yang halal tanpa minta pinjaman sama sekali. Ya, mau beli mobil juga demikian. Apa masih bisa pakai motor di Indonesia, apalagi jalannya itu sempit-sempit misalnya, ya kan? Di Indonesia kan sebenarnya enggak, kalau mobil ya ini sekali ya dibanding dengan sini kan. Mobil sangat sulit sekali. Kalau memungkinkan pakai kendaraan-kendaraan yang lebih murah, ya, maka tidak bisa kita katakan itu darurat. Ya, tidak bisa kita katakan itu darurat. Ya, yang saya sarankan di sini kalau keadaan genting seperti itu, coba cari-cari pinjaman dulu di tempat lain, ya, dari kerabat, dari teman ataupun dari orang kaya yang dia kenal, ya. Kemudian kita sendiri ini harus jadi orang yang amanah, karena kebanyakan orang itu enggak kasih pinjam kepada uang kepada kita karena kita jadi orang yang tidak amanah. Makanya enggak ada yang percaya. Coba kalau orang tahu kita itu orang yang jujur, mau pinjam berapapun dia kasih. Sudah kan pinjam ini, bahkan mungkin sudah kamu saya kasih 10 juta, kamu kembalikan 8 juta juga enggak apa-apa. Tahu kita itu orang yang jujur, pegang amanah. Karena kebanyakan orang itu kasih kita itu riba itu karena kayak gitu. Kita sendiri enggak amanah. Ya kita tuh seperti itu. Gimana orang lain mau untung? Nah, bagaimana orang lain tuh mau berikan pinjaman kalau dia tahu kita sendiri sifatnya adalah tidak amanah. Jadi saran saya, perbaiki diri terlebih dahulu, ya, jadikan diri tuh punya sifat amanah, punya sifat jujur, kemudian banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada beberapa kiat nanti insyaallah di terakhir nanti saya akan sampaikan kiat agar tidak terjerumus dalam riba. Nanti dalamnya itu ada penjelasan tentang doa-doa yang bisa diamalkan atau bisa dibaca ketika itu. Insyaallah dan kiat. Pak Ustaz, saya mau menambahkan tadi masalah nabung di bank. Menabung di bank dengan niat tidak mencari riba itu boleh. Tapi secara tidak langsung kita akan mendanai bank. Ya, karena uang kita itu akan diolah sama mereka. Terus apakah kita tidak termasuk dalam tolong-menolong dalam maksiat? Makanya para ulama itu katakan menabung di bank di sini dalam taruh uang di bank di sini dalam keadaan darurat, ya. Tidak ada jalan lain selain itu. Maka di sini kami tambahkan, boleh kita menyimpan uang di bank jika dalam keadaan darurat, kemudian memperhatikan ribanya tadi. Kemudian kalau memang kita punya simpanan dan itu bisa kita simpan sendiri di rumah, ya, maka segera tarik uang tersebut dari bank dan tidak simpan di bank tersebut supaya bank tersebut tidak memanfaatkannya untuk jalan riba. Ya, seperti itu. Selainnya? Ustaz, bagaimana dengan bentuk orang-orang saya yang bilang pun bermain saham gitu, Mas? Itu termasuk dalam riba nggak? Soalnya mesti dirinci satu persatu karena saham itu asalnya boleh, ya. Selama tidak menanam saham untuk perusahaan yang haram, yang menjual yang haram, perusahaan khamar, perusahaan miras, ya, atau perusahaan rokok misalnya tidak boleh. ya, dan perlu dirinci satu persatu yang bisa dipukul global. Assalamualaikum, Ustaz. Mau nanya tentang masalah bank syariah tadi. Misalkan kalau bank syariah tadi kan belum sempurna gitu. Ada misalnya ada yang kerja di situ di dalamnya, apa lebih baik ditinggalkan, apa lebih baik masih di situ dalam mencari pekerjaan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Hey. Kalau dia bekerja di bank sebatang itu, kalau bisa merubah kemungkaran yang ada, ya, seperti sabda Nabi Sallam, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Fa'ilamnya tadi, fabilisani. Jika dia melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Dia bisa merubah dengan kekuatannya. Kalau tidak bisa, maka dia ubah dengan lisannya, ngomong. Ya, maka dia berada di tempat tersebut, tapi bisa merubah. Maka tidak mengapa dia berada di tempat tersebut. Karena dia bisa merubah nantinya, perlahan. Dia akan mengarahkan kepada syariah yang sempurna insya Allah. Namun kalau tidak bisa berubah sama sekali, bahkan ikut arus, ya, bahkan ikut arus, peraturan-peraturan yang ada dari BI tidak bisa membuat produk-produk yang ada di bank syariah itu menjadi halal. Maka ketika itu ya sebaiknya cari tempat pekerjaan yang lain yang lebih halal, yang lebih selamat. Kalau dia bisa berada di situ, kalau dia itu bisa merubah. Kalau tidak bisa merubah, cari pekerjaan lain misalnya yang lebih halal, masih banyak. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana kalau orang yang investasi dengan mata uang asing, dolar gitu, kalau seumpama dia melonjak naik, dijual. Begitu pula dengan emas. Gimana, Ustaz? Terima kasih. Syaratnya boleh. Namun apa? Harus apa? Syaratnya cuma satu. Harus cash. Jadi seandainya dia melakukan, tadi istilahnya apa nih? Bisnisnya apa istilahnya? Lidora ya, ada istilah ininya lebih. Spekulan lah kayak gitu ya. Kalau dia melakukan secara online ya tidak dibolehkan. Dia berada di kota ini ingin ditukar dengan tempat lain, yang tempat lain ya. Cuma lewat telepon saja, tidak secara tunai juga tidak dibolehkan. Pokoknya syaratnya harus tunai. Cuma satu. Yang lainnya. Ustaz. Tentang ini Ustaz, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Nah, sekarang kalau seorang ayah itu pegawai bank, kan hasilnya riba, apakah yang dinafkahi juga kena laknat? Kalau itu harta dari orang tuanya, maka anak-anak tersebut juga terkena ya, harta yang haram. Maka tugas anak adalah segera selalu menasihati orang tuanya agar meninggalkan pekerjaan tersebut. Yang kedua, kalau dia sudah mampu mencari nafkah, dia mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya sendiri, seandainya ayahnya juga belum keluar dari ya dari bank tersebut. Dan Allah SWT memberikan jalan keluar kepada ayahnya dan juga anaknya tadi terbebas dari riba dan seterusnya. Anaknya juga kena. Kemarin saya baca tentang artikel kebetulan tentang riba. Itu tentang masalah ayah yang kerja di bank. Ya di situ dijelaskan bahwa yang kena laknat itu cuma ayahnya aja. Untuk keluarganya enggak. Yang kena laknat dalam ayat ini tapi anaknya ya terkena karena makan dari hasil ayahnya tadi. Ya, dia terkena karena makan dari hasil ayahnya. Bukan terkena dalam laknat ini semuanya, bukan. Namun karena makan sesuatu yang haram. Gitu. Yang lain. Bismillah. Sebenarnya saya termasuk golongan yang melakukan terus bertanya nih, Ustaz. Ini mengenai transaksi jual beli di perusahaan. Kebetulan saya bekerja. Kan biasanya kalau di perusahaan kalau kita mau membeli barang itu kan kita mengeluarkan semacam order gitu, Ustaz ya. Nah, order itu kan harganya sudah disetujui sekarang, harga, jumlah barang sudah disetujui, jenisnya segala macam sudah disetujui hari ini. Tetapi kan kemudian barangnya itu baru dikirim kemudian dan juga pembayarannya kemudian, bukan sekarang. Jadi order sekarang disetujui harga, disetujui jumlah, pokoknya semua sudah disetujui. Cuma penyerahannya tidak sekarang, penyerahannya itu apa, jual beli apa ini? Jual beli barang. Bisa macam-macam, Ustaz. Karena kan di perusahaan kan seperti itu, Ustaz. Kita mengeluarkan order dulu yang sudah kita hubungi penjualnya. Terus kita sudah melakukan transaksi, setuju dengan harga, setuju dengan barangnya, tetapi barangnya dan pembayarannya kan tidak dilakukan sekarang, tapi pembayarannya dan penyerahan barangnya nanti setelah 3 bulan misalkan, karena saya mesti membuat barangnya dulu atau seperti uangnya, itu. Uangnya sudah dikirim? Belum, uangnya belum dikirim juga. Jadi uangnya, barangnya itu belakangan juga. Usahanya itu pihak produsen? Iya, iya. Produsen? Iya, seperti barang. Itu. Iya. Ini dikenal dengan akad istisna. Minta tolong buatkan barang. Misalnya ada pengrajin keramik, ya pengrajin kerajinan-kerajinan. Ya, kita ingin memesan sesuatu dari dia. Kita pesan. Ya, uang belum ada atau mungkin uang pakai uang muka lah terlebih dahulu. Ya, ini masuk dalam akad yang disebut akad istisna. Minta tolong buatkan barang seperti ini. Ya, maka dalam masalah ini tidak ada masalah. Ya, baik tidak pakai uang terlebih dahulu. Ya, kemudian atau pakai uang muka DP terlebih dahulu. Ya, uangnya bisa telat. Nah, barang nanti ketika terjadi baru nanti dikirim. Kemudian sisa uang yang ada baru diserahkan. Ini masuk akad istisna, dan akad istisna ini adalah akad yang dibolehkan. Yang lainnya? Meja-meja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru datang dari Indonesia. Menjelang saat-saat kenaikan BBM. BBM udah naik, Pak? Sudah, ya sudah biasa sebelumnya. Suka ada yang nakal menimbun BBM. Nah, menurut pandangan Ustaz, dengan dikaitkan riba seperti ini, karena kita melihat itu dibeli dengan tunai, uang dia sendiri. Nah, kemudian ketika naik harga, baru dia jual. Nah, menurut pandangan Ustaz, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penimbunan BBM ya intinya. Ya, tentang penimbunan BBM atau penimbunan yang dilakukan untuk memudaratkan, yang bisa memudaratkan orang banyak. Jadi penimbunan barang itu asalnya sebenarnya ada sebagian toko, dia simpan stok banyak memang. Ya, simpan stok banyak. Dia beli barang banyak kemudian simpan. Ya, karena tujuan mau dekat hari raya nanti dia jual. Ya. Seperti ini kalau tidak ada mudarat sama sekali enggak ada masalah. Ya. Barang-barangnya tempat lain juga enggak pernah langka. Cuma dia simpan aja stoknya banyak. Penimbunan seperti ini tidak ada masalah. Yang masalah itu jika menimbulkanmu mudarat. Nanti BBM itu jadi langka di mana-mana, kemudian dia timbun, lalu setelah harga sudah naik. Sebelumnya dia beli 4.500, sekarang naik 6.000 ya? Sudah naik? Belum kan mau naik? Ya. Kemudian ketika naik 6.000 misalnya, baru nanti dia keluarkan BBM-nya tadi. Padahal ini sebelumnya dia beli 4.500. Maka ini di sisi terlarangnya karena ini adalah jual-beli yang memudaratkan orang banyak. Ya, Nabi SAW itu katakan, la dharar wa la dirar, tidak boleh seorang itu memberikan mudarat pada orang lain, dan tidak boleh seorang itu membalas jika dia itu dimudarati orang lain. Kemudian tentang masalah penimbunan juga Nabi SAW katakan, la yahtakiru illa khati, tidak boleh seorang itu melakukan penimbunan barang, yang melakukannya itu adalah orang yang berdosa. Jadi bedakan dua hal tadi ya, kalau selama dia simpan stok, itu tidak ada mudarat sama sekali, barang itu enggak langka, ya maka tidak ada masalah. Namun kalau sampai menimbun barang, kemudian orang-orang itu sampai sulit mencari BBM, cari barang itu di mana-mana, nah ini ya, tercela dalam hadis tadi. Ini belakang. Mic-nya dulu, mic bergerak. Nah, ini dulu kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaan masalah menyewa seseorang. Contohnya menyewakan seorang pembantu atau supir. Kayak itu. Terus disewakan katakanlah 30.000. Tapi yang dikasih kepada seseorang itu yang bekerja itu dikasih 2.300 katakanlah begitu. 1.300. Jadi lebihnya itu diambil orang yang menyewakan itu. Tanpa kesepakatan orang yang disewakan. Itu boleh apa enggak itu? Atau memang ada kayak itu? Dan berikutnya masalah murabahah tadi. Murabahah yaitu menjual dengan untung yang jelas. Kalau enggak salah begitu. Katakanlah si A menjual kepada si B dengan untung yang lebih. Sehingga si B enggak kayak tertekan gitu. Karena dengan hasil yang banyak lah tuh. Tapi terpaksa dibeli sama yang B itu. Bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Contohnya gimana? Ya, seperti yang murabahah. Iya, ya, paham. Contohnya menjual mobil. Ya. Berarti dia enggak sebenarnya terpaksanya itu karena apa? Iya. Katakanlah harganya 100 ribu. Nanti dijual 2 ribu. Jadi dibeli juga. Terpaksa tapi tetap ambil juga. Iya, diambil juga. Ya, berarti enggak terpaksa. Kalau terpaksa dia ya kembalikan. Ini enggak mau beli. Terus dipaksa. Kalau ngambil juga berarti sudah ridho. Beda kan? Berarti sudah ridho. Kecuali kalau dia paksa, kamu beli dong barang ini. Kalau enggak hati-hati kamu. Bisa diancam bunuh. Ini baru dipaksa. Hah? Tertekannya tapi ambil juga? Ya sudah berarti ridho. Sudah, kemudian yang pertama tadi apa tentang apa? Majikan tadi. Intinya di sini dalam masalah ini masih dalam akad ijarah dalam masalah sewa. Ya. Ini termasuk dalam masalah sewa. Sewa itu artinya kita beli jasa. Pembantu ya itu dibayar upahnya itu namanya ijarah, sewa. Rumah kita gunakan, kita tidak miliki secara sempurna, cuma pakai satu tahun. Ya ini namanya ijarah. Makanya dalam akad ijarah ini harus jelas akadnya. Ya, berapa sewa yang nanti akan diberikan. Ya, ada kejelasan di sini. Baik di sini ada perantara atau tidak. Ya, ada calon atau tidak. Calonnya juga harus jelas. Dia itu mencalonkan siapa, si majikannya atau kita? Kita dibantu cari majikan atau majikannya cari pembantu? Dalam kasus itu? Kan berarti majikan cari pembantu. Majikan cari pembantu. Maka di sini harus ada kejelasan, ya. Pokoknya di antara majikan ataupun si calo ataupun antara pembantu dengan si calo tadi, ya. Ini harus ada kejelasan. Maksud ini maksudnya calo tadi ada kejelasan, ya. Berapa upah yang diberikan? Termasuk kalau calonnya itu ambil untung, ya. Dia ambil untung harus dijelaskan. Kalau ketika itu dia ambil begitu saja, maka ini masuk dalam ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antarodi minkum, betul dengan akad yang kalian itu saling ridho. Seperti itu makan harta dengan cara yang batil, ya. Itu suatu akad yang bermasalah. Ya, yang bermasalah itu calonnya. Menyewakan orang boleh. Enggak ada masalah, ijarah namanya. Ya, ijarah namanya. Enggak ada masalah. Karena dia memakan tanpa izin dari atau ridho dari orang yang si pembantunya ataupun dari majikannya. Yang baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada enggak pembatasan mencari keuntungan dalam jual beli? Misalnya, saya beli dengan 10 ribu, saya jual 30 ribu, itu boleh enggak Pak? Selama jual beli, ahalallahu al-bai'a, Allah itu menghalalkan jual beli, jadi tidak dibatasi keuntungan. Kecuali kalau pemerintah itu memberikan batasan harga. Ya, kamu tidak boleh jual lebih daripada ini. Sudah diberikan patokan, kamu jual bawang, ya, bawang merah, nggak boleh lebih dari kisaran ini, sudah ditetapkan. Harganya semuanya harus sama. Kalau sudah ada peraturan, ini tidak boleh dilanggar. Namun kalau tidak ada batasan, si penjual itu boleh menjual sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kecuali kalau si pembeli itu tidak ridho, dia tahu tempat lain, Jadi ternyata si penjual ini jualnya lebih mahal, mahalnya itu mahal sekali. Maka itu bisa ada yang namanya khiyar. Bisa adanya pembatalan akad. Bisa adanya pembatalan akad. Namun asalnya keuntungan tidak dibatasi. Ya, asalnya tidak dibatasi. Bagaimana hukumnya jual beli barang perumahan atau barang sitaan? Itu yang diadakan pemerintah kepada masyarakat umum. Barang sitaan atau barang hasil korupsi. Hukum nyata. Barang sitaan ya. Walau-walau. Saya pernah dengar ini ada kasus. Ini barang sitaan juga. Jadi di pasar di Riyadh, tidak ada pasar besar namanya Batha. Ketika itu, kalau ada orang-orang yang jual ilegal di situ tanpa izin, jadi ketika datang baladia, ya, kemudian nanti ubrak-abrik semuanya. Nah, yang ada itu jadi harta rampasan perang. Yang terampasan, Bonima. Bonimanya itu dibawa ke maktab jaliat. Ya, dibawa ke maktab jaliat. Jadi orang-orang Filipina yang mualaf-mualaf, musuh Islam, jadi datang ambil tomat, ya, dan ambil sayur. Ya, kemudian datang makanan-makanan istimewa lah di situ. Jadi bawa pulang. Nah, ketika ini teman saya itu ada, dia yang jadi pekerja di situ, dia tanya langsung pada Syekh Shalal Fauzan, boleh enggak kita mengambil harta tadi? Ya, boleh enggak mengambil gonima tadi? Dia katakan, Syekh Fauzan itu katakan, tidak dibolehkan sama sekali, itu bukan hak kalian untuk memakan harta tersebut. Ya, beliau jawab seperti itu, mungkin bisa dimisalkan dengan kasus tadi. Jadi, kalau itu memang barang sitaan, kalau kasusnya sama seperti tadi ya, maka tidak dibolehkan. Namun kalau untuk kasusnya, wallahu a'lam, kan belum tahu. Mungkin bisa tanyakan kepada yang lebih mengetahui. Yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin kita lihat tentang ini multi-level marketing yang terjadi kita lihat sekarang. Barangnya jelas, keuntungannya ada bagi yang pertama, terusnya yang terakhir-terakhir itu bisa-bisa nggak mendapat keuntungannya. Apakah itu termasuk halal atau apa nih, jual belinya digambarkan lagi lebih lengkap? Multi-level marketing. Hah? MLM. Iya. Yeah. Ya jawab pertanyaannya MLM berarti ya. MLM kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Asulmi. Bila katakan MLM, ya halal kalau memenuhi tiga syarat. Kalau tidak memenuhi tiga syarat ini berarti jadi masalah. Yang pertama, orang yang ingin membeli barang, ya, tidak diperintahkan untuk menjadi anggota. Coba cari ulang. Orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk. Ini pertama. Orang yang ingin memasarkan produk, ya, dia ingin pasarkan, tidak diharuskan untuk membeli produk terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM itu harganya tidak boleh lebih mahal daripada harga yang wajar. Ya, daripada harga yang wajar. Ya, yang dituntut di sini adalah dua pilihan, harganya itu semisal atau mungkin lebih rendah. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang ingin pasarkan tidak membeli produk, tidak disyaratkan untuk membeli produk. Kemudian yang kedua, harga produk yang dipasarkan itu dengan sistem MLM ya tidak melebihi yang wajar. Kalau pasar wajarnya itu 1.000, ya, ya sudah jual sewajar itu, nggak boleh malah jual selangit 3.000, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk jadi anggota. Kalau MLM-nya ini memenuhi syarat seperti ini, maka MLM-nya itu tidak ada masalah, paham? Ya, kalau tidak memenuhi syarat ini, musibahnya banyak. Terus yang terjadi kita lihat, yang pertama itu keuntungannya masuk terus. Yang terakhir, tidak mendapat. Ya, ini memakan harta dengan cara yang batin. Barang yang dibeli itu pembelinya bisa pokoknya yang biasa sudah sampai dia sudah tingkatan atas, punya banyak downline di bawah berlapis-lapis, itu nanti akan dapat untung besar. Nah, ini dia dari satu sisi juga, seharusnya dia hanya boleh untung ambil, dia kalau sebagai calo, ambil dari lapisan di bawahnya, tidak boleh dari lapisan yang berikutnya sampai lapisan terakhir. Kalau sampai terakhir dia ambil keuntungan, nah ini masuk dalam ayat, makan harta orang dengan cara yang batil, karena bukan usaha dia. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang beriman, jangan engkau makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, termasuk dalam ayat tersebut. Ya, dia tidak boleh. Jadi syarat tiga syarat ini dipenuhi dulu, baru dikatakan amalannya itu halal. Kata Ustaz tadi, kalau misalkan ada tukar menukar seperti emas, harus dengan emas, Ustaz. Nah, kalau perak dengan perak, Ustaz. Harus sama gitu kan, ininya, beratnya. Nah, kalau misalkan tanah, Ustaz. Itu, tanah itu ada di dekat pinggir jalan, terus satunya ada di dalam gitu, Ustaz. Nah itu gimana, apa harus sama, sedangkan kalau misalkan di pinggir jalan itu harganya lebih mahal, dan kalau yang di dalam itu kan murah, Ustaz. Apa harus sama itu tanahnya itu ukurannya harus sama itu? Tidak ada masalah dalam masalah tersebut, karena orang melihat strategi tempat, kemudian ditarik keuntungan yang besar, ya karena pinggir jalan berarti nanti akan dibangun untuk bisnis besar misalnya. Tidak ada masalah sih penjual tanah menjual lebih berbeda dengan orang yang punya tanah di dalam. Nah, itu apa harus dikatakan riba, nggak termasuk riba, Ustaz? Dia nggak masuk komoditi ribawi. Nggak termasuk, Ustaz. Nggak termasuk komoditi ribawi. Nah, bukan bahan makanan, kan? Bukan uang, kan? Bukan uang. Nah, kalau sekarang emas, Ustaz. Emas itu ada orang yang pengen pinjam gitu, Ustaz. Misalkan saudara pengen pinjam. Nah, sama saudara tersebut itu emasnya itu digadaikan, Ustaz. Digadaikan ke pegadaian, terus diambil, misalkan dicicil berapa ribu per bulan gitu di pegadaian. Apakah kita yang meminjamkan emas tersebut sama saudara itu termasuk ini haram, itu nggak boleh gitu, Ustaz? Sedangkan emas tersebut emang sengaja diinin sama dia di pegadaian, Ustaz. Kalau pegadaiannya itu bukan pegadaian yang melakukan syariah yang benar, artinya di dalamnya itu ada bentuk-bentuk riba, maka orang yang membantunya yang pinjamkan emas tadi untuk digadaikan di bank terkena ayat, yaitu Allah SWT berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan atau melampaui batas, termasuk dalam ayat tersebut. Jadi jangan dibantu, ya. Kalau bisa kasih solusi lain, emasnya mungkin emas kita sendiri kita jual, bantu dia pinjamkan uang, ini kembalikan ya sesuai dengan kemampuan dia. Mungkin itu sebagai jalan keluar untuk saudara kita. Tidak lewat jalan memberikan dia jalan untuk meminjam di pegadaian. Kemudian ada pertanyaan tentang jual beli saham, ini harus dirinci lebih jauh ya. Kalau dia menanyakan, saya bisa menjawab secara lebih detail. Kemudian di sini tentang alat tukar jual beli yang sah atau halal dalam Islam. Karena dewasanya sekelompok muslim Indonesia giat mengkampanyekan kembali ke dinar dan dirham dan mengharamkan uang kertas dengan dalil-dalil hadis-hadis yang ada. Maka kami katakan di sini, ini yang sering mengkampanyekan apa? Dinar dirham, ya kan? Yang pertama, mereka tuh beranggapan bahwasanya riba itu tidak akan terjadi pada emas, yaitu dalam bentuk emas atau perak dalam bentuk dinar atau dirham. Maka bantahnya itu gampang. Emas itu riba terjadi itu bukan dilihat dari barangnya sebenarnya. Ini namun dari proses apa? Penukarannya yang terjadi. Ribanya itu di situ. Ketika ditukar tidak sama antara barang yang sejenis, ketika tidak tertukar dengan cara yang cash, ketika itu dari barang-barang ribawi, maka tersebut ada dari riba. Jadi pada emas sendiri itu ada ribanya. Jadi mereka katakan di antara alasannya di sini adalah karena emas itu terbas, emas perak, dinar, dirham terbas dari riba. Ini keliru, karena tidak memahami maksud riba yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, menganggap bahwasanya dinar dan dirham itu adalah mata uang Islam di masa terdahulu. Ini keliru juga, tidak paham sejarah. Karena sebenarnya kalau lihat dari kita, dari sejarah, dulu tidak digunakan mata uang dinar dan dirham. Ini uang dari mata uang dari negeri Persia. Ya, kalau dilihat dari persis sejarah, bukan mata uang Islam. Baru kemudian Islam itu menganutnya. Ya, baru Islam itu kemudian menganutnya. Bukan asalnya itu dari mata uang Islam, bukan. Kemudian, ya, yang ketiga, kalau dia itu mengendaki, ya, ingin ditukar emas tadi, kemudian ditukar, ya semua mata uang kertas itu dihapus, kemudian ditukar dengan emas atau perak. Maka sekarang, kalau itu semua dihapus, berarti uang kertas berarti kumpulkan dia kan? Kalau kumpulkan dia, terus dia mau ngapain dengan uang kertas tadi? Kamu harus musnahkan juga dong. Berani nggak dia musnahkan supaya semua ini berlaku mata uang emas perak? Nggak berani. Pasti dia ada ruginya, uang kertasnya mau diapain lagi. Jadi dia memberikan solusi tanpa memberikan masalah tanpa memberikan solusi yang benar. Jadi tidak, kami tidak setuju dengan hal tersebut. Karena tidak paham riba, karena tidak paham bahwasanya riba itu bukan hanya terjadi dalam uang kertas saja, tapi emas dan perak juga bisa terdapat ribanya. Kemudian yang terakhir, kami bahas sebagai penutup, yaitu tentang kiat agar tidak terjerumus dalam riba. Jangan kiat terjerumus ya, kiat tidak terjerumus dalam riba. Kami sebutkan sini ada 6 kiat. Ada 5 kiat. Yang pertama, ini sebagaimana saya sebut-sebut di awal, berilmu terlebih dahulu sebelum melakukan jual beli. Berilmu terlebih dahulu. Karena sangat bahaya sekali ya orang yang tidak memahami riba kemudian melakukan aktivitas jual beli. Sebagaimana tadi kata Umar bin Khattab, la yatajir fi sukina illa man faqiya akla riba. Janganlah orang itu berjualan di pasar kami, di pasar Umar bin Khattab, kalau dia tidak mengetahui seluk-beluk riba. Jadi berilmu dulu baru jualan. Begitu juga pembeli, berilmu dulu baru beli. Maka sama dia tidak akan terjerumus dalam riba. Kemudian yang kedua, mengetahui bahaya riba, ancaman-ancaman tentang riba. Maka kalau dia sudah memiliki mengetahui ancaman-ancaman, kalau orang itu makan riba, kalau orang itu tolong-menolong dalam hal riba, meminjam uang riba tadi, maka pasti insya Allah dia akan meninggalkannya. Dengan izin Allah dia akan meninggalkannya, karena punya rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diantaranya kita katakan, yaitu dalam hadis Nabi SAW, dirhamu riba yaqulu rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniya. Orang yang makan satu dirham dari hasil riba itu seperti apa dosanya, seperti ya dalam dia keadaan mengetahui tadi, dia dosanya seperti orang yang melakukan perzinahan sebanyak 36 kali. Kemudian juga ada laknat bagi orang yang turut serta dalam transaksi riba, rentenirnya, nasabahnya, sekretarisnya, kemudian dua saksinya sebagaimana kata Nabi SAW tadi. La'anar sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syaidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, yaitu rentenirnya, orang yang menyerahkan riba atau nasabahnya, kemudian pencatat riba, sekretarisnya, dan juga dua orang yang jadi saksinya. Semua itu sama kata Rasulullah SAW, yaitu sama-sama melakukan yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak mudah-mudahan dalam berutang. Ya, tidak mudah-mudahan dalam berutang. Berutang itu ketika butuh saja. Bukan karena lihat tetangga sudah beli mobil, saya pengen beli mobil lagi ya, ada kredit, jadi beli mobil juga. Ketika butuh lah. Enggak butuh mobil, ya bisa dapat angkutan gratis. Bisa pergi dengan mobil dengan 2 real. Ya. Jangan terlalu menyusahkan diri. Jangan mudah-mudahan berutang, tidak seperti orang-orang kaya di negeri kita, ya. Mudah-mudahan utang, karena kalau orang pinjam, ya uangnya itu tidak keluar kan? Pinjam di bank, uangnya kan tidak keluar. Nanti kalau ada gajinya baru dilunasi pelan-pelan, nanti potong dari gajinya pelan-pelan, nah, seperti itu. Padahal kalau utangnya itu dia sudah orang yang berutang itu, namun utangnya itu enggak lunas ketika dia mati, ini punya banyak bahaya. Coba kita lihat di sini, Nabi SAW itu bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun kudiya min hasanati laisa sama dinar wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi ketika hari kiamat. Akan dilunasi dengan apa? Kebaikan yang dia miliki. Karena ketika hari kiamat tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi hari kiamat, utang 110 juta mau lunasi, tidak ada pakai uang lagi. Namun diambil dari apa? Kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan kita apa? Dosa orang yang tadi kita pinjam uang dari dirinya, ya, akan ditempuh kepada kita sampai utang kita itu lunas. Itu juga kata Nabi Sosalam, orang yang pinjam uang tapi tidak punya niatan untuk kembalikan uang, kembalikan utangnya tersebut. Maka kata Nabi Sosalam, ayyuma rajulin ya dayyanu daynan wa huwa mudmi'un alla yuwafiyahu iyahu laqiyallaha sarikan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak ingin mengembalikan utangnya, ya, bersifat berkhianat lagi di sini. Dia tidak ingin melunasinya. Maka kata Nabi SAW, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai sarik pencuri. Dalam statusnya sebagai apa? Pencuri. Kata para ulama di sini, maksudnya di sini adalah dia nanti dikumpulkan dengan para pencuri pada hari kiamat. Kemudian ini yang keempat, ini sifat yang penting yang harus kita miliki. Maka terlibat dari riba adalah milikilah sifat qanaah. Ini yang jarang kita miliki. Jadi hidup selalu merasa cukup. Hidup apa adanya lah. Kalau ada tempe yang dimakan ya wes makan tempe. Kalau apa ayam ada ya makan ayam. Kalau daging ada ya makan daging. Kalau ada rezeki dapat motor ya alhamdulillah motor gitu. Apa adanya. Ya kan? Apa yang ada sudah itu yang dinikmati. Gak usah lihat dari orang lain punya ini ya, tempe itu lebih nikmat kok daripada ayam, ya kan? Ini sudah bayangannya sudah lebih enak, sudah merasa cukup, cukup. Karena sifat qanaah ini kalau tidak dimiliki, ya, maka kalau lihat orang itu punya harta berlebih, ya, orang itu punya pakai HP, ya, dia pakai HP BlackBerry, kok saya ini masih HP jadul, masih pakai HP Nokia, ini gimana itu loh? Kalau nggak punya sifat qanaah, ya, pengen seperti itu. Akhirnya cari pinjaman sana sini, cari pinjaman sana sini, nggak dapat, cari yang riba. Baru beli HP tersebut. Karena tidak memiliki sifat apa sini? Sifat qanaah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki sifat yang mulia ini, yaitu sifat qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, yang namanya kecukupan itu dengan hati yang selalu merasa cukup, bukan dengan banyaknya harta. Nabi sallallahu katakan, laisa al-ghina an kasratil 'arab walakin al-ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya, ya, yaitu bukan dengan banyaknya arab, banyaknya harta. Namun yang namanya kaya itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Hati yang selalu merasa cukup. Kemudian Nabi sallallahu juga katakan, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Bahwa azdaru wa alla tazdaru nikmatullah. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dalam masalah dunia. Dan janganlah lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena kalau lihat di atas kalian terus tuh gak pernah puas. Nanti lihat kepada Amir, lihat kepada Malik, Malik Abdullah. Ya, ini pada raja, hartanya gak gitu, saya pengen seperti itu, gak pernah puas. Kalau kita sikapnya adalah selalu memperhatikan orang yang di bawah kita, bukan orang yang di atas kita dalam masalah dunia, maka kata Nabi SAW, jika engkau bersikap demikian, maka engkau tidak akan meremehkan nikmat yang Allah SWT itu anugerahkan kepadamu. Diberikan harta seperti ini, Masya Allah, dia punya sifat qanaah, syukuri. Kemudian, kalau orang itu sudah diberikan rizki yang cukup, sudah diberikan nikmat Islam, dan juga sudah diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan, dia itu termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang sudah diberi nikmat masuk Islam. Kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Lalu Allah Subhanahu wa taala anugerahkan lagi kepada dia sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena sedikit sekali orang yang punya sifat seperti ini. Kita maupun orang miskin, maupun orang yang kaya, punya harta yang bercukup-cukupan, semuanya itu wajib memiliki sifat apa? Sifat qanaah. Dan untuk meminta kepada Allah SWT agar kita dianugerahi sifat qanaah, maka banyak-banyak doa dengan doa seperti ini. Itu Nabi SAW itu ajarkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Coba Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepadaku, ya. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Dan aku minta kepadamu juga sifat takwa. Kemudian aku minta kepadamu juga adalah sifat apa? Yaitu agar terhindar dari yang haram-haram. Berarti dalam hal ini juga kita minta agar terbebas dari riba, terbebas dari dosa, melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini kuncinya, ya Allah, aku minta kepadamu sifat ghina, yaitu sifat qanaah, selalu merasa cukup. Maka mudah-mudahan Allah SWT menganugerahkan kita dengan sifat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki sifat qanaah. Lalu yang terakhir, perbanyaklah doa agar terbebas dari utang. Ada doa yang diajarkan agar terbebas dari utang. Itu doa yang diajarkan di sini adalah diantaranya doa yang sifatnya umum. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat watarkal mungkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Di antara perbuatan yang mungkar di sini adalah memakan harta riba. Kemudian yang khusus lagi di sini, doa agar terbebas dari utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar terlindungi dari ma'sam, dari berbuat dosa. Dan juga agar tidak terjerumus dalam terlilit dalam utang. Kemudian tentang doa ini, terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ini adalah doa yang Nabi SAW itu sering ucapkan. Nabi SAW itu meminta agar dirinya itu terlindungi dari apa? Utang, banyak utang, dan juga terlindungi agar tidak terjerumus dalam dosa. Di sini katakan kepada Aisyah itu pernah mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa yang selalu engkau itu meminta itu adalah doa seperti ini? Agar terbebas dari utang. Maka kata Nabi SAW, inna rajula iza gharima haddasa fakazaba wa wa'ada fa'akhlafa. Karena orang yang biasanya berutang, itu kalau dia itu berutang, maka dia itu kebanyakan dusta. Ada tukang tagih utang itu datang, ya, bilang sama anaknya, "Bok, beritahu saya enggak ada, Bapak lagi pergi ke pasar, ya, belum pulang." Ya, tahu banyak dusta. Ditelepon, suruh istri angkat. "Oh, ini suami saya tinggalin HP, padahal ini sampingnya." Ya, tinggalin HP. Suruh dusta lagi. Karena orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berutang itu biasanya apa? Berbicara namun dia itu dusta. Lalu kata Nabi SAW, wa'ada fa'aklafa, kalau janji biasanya ingkari. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya bahaya jika orang itu sering-sering berutang. Ya, apalagi berniat tidak akan melunasinya, ini lebih parah lagi. Maka demikianlah yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum tutup, ada tambahan-tambahan lagi? Monggo, pertanyaannya. Tunggu dulu mic-nya. Yang pertama mengenai begini, kalau misalnya ada orang berhutang, kemudian membuat perjanjian, misalkan bahwa nanti kalau ini saya beri hutang, kalau nanti meninggal ya sudah, nggak usah diteruskan. Nah pertanyaannya, apakah perjanjian seperti ini sah? Yang itu kedua, dia berutang. Iya. Dia yang berutang berarti, bukan iya, yang beri pinjaman. Iya, dia berutang, kemudian dibuat perjanjian. Perjanjian dengan si pemberi hutang bilang kalau sudah meninggal ya sudah, nggak usah dilunasi. Apakah ini sah? Atau si ahli waris tetap membayar hutang? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakanlah ada perjanjian utang berutang, kemudian si yang mempunyai hutang mempunyai kesulitan atau lama nggak bayar gitu, terus sudah bertahun-tahun, kemudian si pemberi hutang ini berniat untuk mengikhlaskan uang yang diberikan utang. Nah, si pemberi hutang ini apakah cukup hanya mengikhlaskan dalam hatinya, ataukah dia harus mengingatkan si yang punya utang itu kemudian mengikhlaskan? Itu pertanyaan Ustaz. Baik, ini sebenarnya kembali kepada satu dalil saja. Silakan lihat nanti surat Al-Baqarah 280. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika engkau itu berada dalam ketika orang yang berutang itu berada dalam kesulitan, maka orang yang meminjamkan uang hendaklah berilah tenggang waktu. Berikan tempo lagi, berikan tempo lagi. Karena ini sifatnya tolong menolong. Berikan tempo lagi. Sampai dia, apa kata Allah SWT, sampai ilamai syarah, sampai dia punya waktu lapang untuk lunasi utangnya tersebut. Dan ini memberikan tenggang waktu, ini hukumnya wajib tanpa ada denda, tanpa ada tambahan, tanpa ada riba. Wajib. Berikan tenggang waktu ini wajib. Karena ingat transaksinya tadi apa? Tolong menolong. Tidak boleh ada denda. Kemudian Allah SWT katakan, "Wa anta saddaqu khairul lakum," jika engkau, yaitu si pemberi utang, pemberi pinjaman, itu merelakan, sudah utangnya itu semua lunas. Ya, semuanya lunas, putih. Khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahuinya. Maka di sini kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, ya, sudah ada perjanjian dan sudah disetujui oleh orang yang beri pinjaman, ya, berarti dia sudah memutihkan, kan, berarti memutihkan. Selama tidak ada riba di situ, maka ahli warisnya seterusnya itu tidak ada kewajiban lagi karena utangnya itu sudah putih, berarti sudah dianggap lunas dengan kesepakatan tersebut. Ya, dengan kesepakatan tersebut sudah lunas. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagusnya ditegaskan, karena nanti kalau cuma di hati saja, nanti kapan-kapan masih ingat, oh masih punya utang ya, nah, masih punya utang, saya nuntut lagi, kamu sekarang sudah punya mobil kan, dulu kamu punya utang sama saya, sekarang tagih lagi. Bagusnya ditegaskan biar ada kejelasan ya, jadi bilang sudah saya sudah lunasi kalau utangmu, baik dengan telepon ya, atau bikin surat, atau ya pokoknya dengan ada penegasan lah. Kalau cuma simpan di hati, nanti belakangan apa, nuntut lagi kan. Ya, nuntut lagi. Maka sebaiknya tetap ditegaskan. Ustaz, negara kita kan terkenal banyak utang ya. Transaksi riba ke bank dunia. Itu apa kita kena laknat Allah apa siapa, Ustaz? Rakyat, sebagai rakyat kita. Makanya biar kita tidak kena laknat, banyak belajar, kuasai ilmu agama, kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri kita itu tidak kena laknat dan terlepas dari segala macam musibah. Jadi makin perbaiki diri, mudah-mudahan kita memang menjadi negeri yang nanti terlepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini satu lagi masalah sekitar utang mengutang, Kak. Bagaimana mensikapinya, karena sering sekali ditemukan di lapangan masalah fluktuasi atau lajunya inflasi. Nah, ketika pada saat yang lampau, katakanlah harga tanah itu sekitar anggaplah 100.000, kemudian seseorang membeli tanah itu dengan perjanjian 100.000 hanya karena kemudian kekurangan uangnya atau baru setengahnya. Nah, setelah 10 tahun kemudian uangnya dikembalikan. Nah, sedangkan dalam waktu 10 tahun itu fluktuasi atau laju inflasi kan begitu jauh. Artinya harga beli waktu itu tidak apa, uang segitu tidak bisa dipakai membeli lagi saat ini dengan seperti itu. Terus solusinya atau win-win solusinya seperti gimana? Win-win solusinya adalah dirinci. Jika inflasinya tidak terlalu besar, ya maka utang yang dikembalikan tetap sama. Ya. Kalau inflasinya terlalu besar, kalau 10.000 utangnya itu 10 juta, namun kalau 10 tahun lagi itu jadi tinggal 500.000, ya, inflasinya itu jauh sekali. Maka pakai inflasi yang terbaru. Jadi sesuaikan dengan keadaan ketika itu. Terlalu lama jelaskan demikian, ya. Asalnya kalau inflasinya cuma enggak terlalu beda jauh, 10.000 sekarang, ya nanti berubah mungkin jadi turun jadi 9.000, jadi 8.000 itu kecil kan? Ya, jadi tetap sama. Kecuali kalau inflasinya terlalu, nah, kalau inflasinya terlalu besar sampai 200%, nah itu baru ikuti dengan perkembangan yang baru. Baik ya, baik sudah, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf di sini cuma sampai sebelum asar, Karena saya tadi dengar ada sebagian yang mau pulang sesudah asar, nanti biar semuanya dapat ilmunya, jadi enggak kepotong ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkahi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, diberikan ilmu yang barokah, diberikan umur yang barokah. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan jalan-jalan kita menuju jalan yang diridhai Allah, menuju surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.